bisa datang dan mendapatkan apa ya kekenyangan pengetahuan atau kekenyangan wacana, terus karena pada kali ini diskusi dosen tamu ini tentang ideologi dan wawasan kebangsaan dalam karya-karya Prabudi Anantatur. Pertama kali kami atas nama Fakultas Ilmu Budaya Program Kajian Sastra dan Budaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dua pembicara tamu kita, Mas J.J. Rizal dari Komunitas Bambu. Mohon tepuk tangannya. Mas Rizal ini seorang sejarawan muda yang namanya sudah seantero dunia dikenal, terutama di Jakarta, karena Mas Rizal ini yang mandegani, apa bahasa Indonesia yang mandegani? Yang bawa reso Komunitas Bambu di Jakarta, dan kebetulan ada buku-buku dari yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu di Jakarta, dan buku-buku tersebut biasanya buku-buku yang ditulis oleh para pakar tidak hanya tentang sejarah tapi juga tentang hal-hal misalnya politik dan humaniora. Jadi terima kasih kepada Mas Rizal yang bersedia datang untuk menjadi dosen tamu pada kali ini. Yang kedua adalah Mas Antariksa, beliau dari Kunci Cultural Studies di Jakarta. Minta mohon tepuk tangannya. Terima kasih Mas Rizal. Mas Antariksa jauh-jauh dari Jogja dan berdua Mas ya nanti pakai kakak. Karena mereka berdua sebenarnya pakar terutama dalam wacana tentang Indonesia dan keindonesiaannya. Jadi nanti mohon agar diskusinya juga bisa lancar dan gayeng. Dan gayeng itu apa ya bahasa Jawa? Ajak. Kontroversi ya nggak apa-apa, alhamdulillah kalau kontroversi. Karena kan ini masyarakat akademik ya, jadi kita punya kebebasan berbicara. Dan sebenarnya kemarin waktu ada rame-rame bahwa Irsan Manji yang dicekal di UGM, jadi personally saya juga agak merasa gimana ini UGM seharusnya kan mewakili kebebasan mimbar akademik ya, tapi ternyata hal-hal tersebut bisa menjadi masalah. Saya bayangkan apalagi kalau misalnya dunia luar tahu apa yang didiskusikan di kelasnya Bume, gender dan seksualisme, saya geger. Tapi kan namanya juga kebebasan akademik, jadi kita usahakan untuk menjunjung tinggi itu. Dan dalam kesempatan diskusi kali ini silahkan mau diskusi apa saja, tapi dalam wacana tentang ideologi dan wawasan kebangsaan dalam karya-karya Pramudi Anantatur. Saya kira saya tidak akan berpanjang-panjang. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Rizal dan Mas Antariksa karena bersedia berbagi pengetahuan dan kepakaran mereka dengan kita di sini. Semoga diskusi ini bisa dilanjutkan di masa-masa mendatang dengan dosen-dosen tamu yang lain, yang dimana kita bisa bertukar pikiran, kemudian saling berbagi pengalaman dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dia. Ibu Dia ini ketua program studi pasca sarjana ya, program ada di sini tuh. Iya, program S2 Sastra dan Budaya di UNER yang baru dibuka tahun kemarin ya Bu ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya, tapi kelihatannya sangat menggairahkan, kelihatannya banyak banget ya pengikutnya. Tahun ini ada 30 orang lebih. Kepada kita seluruhnya, selamat siang, selamat datang di tempat yang sejuk ini. Tadi malam saya disuruh, diperintahkan oleh dosen wali saya, Bu Mei, besok ikut moderator ya, tapi nggak dibayar loh Pak Bas katanya gitu. Oh iya Bu, siap Bu. Nah itu kehadiran saya di sini, sehari-hari saya sebagai guru, 24 tahun lebih menjadi guru, tapi jarang sekali membaca Pramudi Anantatur. Tahun 80-an pernah saya mencoba ingin mengajukan skripsi tapi dosen pembimbing saya itu di propus di Senata Dharma di Yogyakarta ada beberapa buku ini, ya tidak apa-apa silahkan katanya begitu, tapi kelihatannya saya mundur juga waktu itu. Ada buku-buku yang Hasta Mitra terbitan seperti itu, dapatnya juga itu dari Romo-Romo yang ke Belanda kemana, lalu disimpan di propus. Saya diingatkan jangan dibawa kemana-mana, ini dilarang seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saya kira yang menjadi perbincangan kita pada siang hari ini sangat menarik. Kita di perkuliahan khususnya teman-teman keluarga sastra itu banyak dijejali dengan ideologisasi, perang ditempatkan pada posisi yang kurang enak, sampai dia meninggal kurang lebih 6 tahun yang lalu, ya belum jelas di mana sebetulnya ideologinya, apa memang Marxis, apa Lekra itu Marxis, apa memang Marxis itu tidak begitu bermanfaat untuk konteks Indonesia. Supaya saya tidak terlalu banyak omong dan khotbah, tadi sudah diingatkan Mbak Eli, sudah dikenalkan oleh Bu Dia tadi, dua pakar kita di sini, Pak Rizal dari Direktur Komunitas Bambu dari Jakarta dan Mas Antariksa. Siapa dulu ini? Yang ganteng dulu atau yang cakep dulu? Oke deh. Tengah-tengah dulu. Silakan. Cara di sini tentang pramugia dan gagasan tentang kebangsaan. Saya nanti akan berbicara terlebih dahulu satu konteks yang lebih panjang saya kira, agar nanti Rizal bisa menambahi dengan lebih spesifik posisi pram di dalam seluruh perdebatan kita tentang bangsa. Saya akan mulai dari awal abad 20, saya kira nanti berhenti sampai sekitar tahun 65 ketika perdebatan-perdebatan tentang arah wawasan kebangsaan dan juga arah masa depan kebudayaan itu diperdebatkan dengan sangat keras tetapi juga sangat produktif, yang kita dalam waktu-waktu belakangan ini tidak lagi menemuinya, ya. Kita berantem saja tetapi tidak berdebat sesungguhnya. Jadi saya akan meletakkan dulu satu konteks begitu, karena nanti saya kira Rizal menambahi dan pas diskusi kita bisa bisa mempertajam. Tadi ada pertanyaan sebenarnya pram itu posisinya di mana dan ideologinya apa sebenarnya, ya nanti kita akan sama-sama mendiskusikan itu. Nah, soal bangsa ini saya kira satu hal yang mendesak ya sekarang ini kita bicarakan. Saya membayangkan kurang lebih sebagai warga Indonesia, saya membayangkan kita sekarang ini bertanya-tanya lagi tentang apa artinya menjadi Indonesia atau apa pentingnya menjadi Indonesia, itu kurang lebih situasinya sama dengan Indonesia akhir abad 19 atau awal abad 20 gitu ya. Di sana sini ada sensor, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Di sana sini ada kebingungan gitu ya, orang mulai kembali lagi ke identitas-identitas dia yang partikular, entah sebagai Islam, entah sebagai Jawa, entah sebagai Kalimantan, Minahasa, dan seterusnya. Tampaknya ada satu keadaan yang entah bagaimana dia memaksa kita untuk kembali sebenarnya mempertanyakan lagi apa pentingnya menjadi Indonesia. Nah, pram di situ sangat penting, nanti kita akan lihat. Nah, pada awal abad 20 sebenarnya kalau kita memetakan saja secara garis besar ya, tidak secara mendetail, awal abad 20 sampai kurang lebih tahun 30-an sebenarnya ada tiga posisi gagasan tentang kebangsaan, perdebatan gagasan tentang kebangsaan di Indonesia. Yang pertama ada gagasan tentang bangsa gitu ya, yang menyandarkan dirinya kepada kelompok khusus gitu ya, mau berbasis etnik, mau berbasis agama maupun yang lain gitu. Sehingga pada tahun 20-an gagasan misalnya tentang menjadi bangsa yang merdeka itu artinya adalah menjadi bangsa Jawa yang merdeka, menjadi bangsa Sumatera yang merdeka, menjadi bangsa Ambon yang merdeka, menjadi orang Islam yang merdeka. Jadi bukan gagasan bangsa Indonesia ya, tetapi gagasannya adalah gagasan yang berbasis kepada kelompok-kelompok khusus. Salah satu yang saya kira cukup banyak dikutip oleh para sejarawan, juga oleh para peneliti, saya kira adalah pemikiran Sutatmo yang membayangkan bahwa seharusnya bangsa ini harus dibangun menurut sendi-sendi kebudayaan Jawa. Jadi menurut dia apa yang barat itu mencerminkan naluri-naluri rendah kemanusiaan seluruh yang barat gitu ya. Sementara Jawa bagi dia adalah contoh di antara semua etnik yang ada di Indonesia ini yang menjunjung nilai-nilai yang mulia menurut dia. Karena itu kata dia bangsa seharusnya dibangun menurut nilai-nilai Jawa. Dia membayangkan seperti itu. Pada tahun 1918 Sutatmo ngomong seperti itu. Gagasan semacam ini tentu saja dikritik waktu itu, salah satu kritik yang paling keras dari Cipto Mangunkusumo, Anda tahu dia siapa, yang mengatakan bahwa sebenarnya budaya Jawa yang dibilang adiluhung, lembut dan seterusnya itu tidak lebih daripada sekedar tetek bengek kebudayaan gitu ya, yang tidak cocok dengan masyarakat modern yang demokratis. Itu salah satu kritiknya. Karena itu menurut Sutatmo, menurut Cipto, gagasan Sutatmo itu justru akan, kalau kita membangun bangsa berdasar nation Jawa gitu ya, itu justru tidak akan membawa bangsa ini kepada kemajuan. Begitu juga kalau kita membangun bangsa berdasarkan kelompok yang lain, menurut Cipto itu tidak masuk akal. Nah, lalu gagasan yang kedua tentu saja yang sebaliknya gitu ya. Jadi kita pertama tadi melihat gagasan kebangsaan yang mendasarkan diri kepada kepercayaan akan adanya sesuatu yang murni timur gitu ya, entah itu Jawa, Islam dan seterusnya. Gagasan yang lain sebaliknya percaya bahwa seluruh yang timur ini gitu ya, justru harus ditinggalkan karena terbukti sudah lama sekali dengan gagasan ketimuran dalam tanda kutip ini kita justru dijajah, ditindas oleh bangsa yang lain. Karena itu seharusnya kita membangun satu kebudayaan baru, satu bangsa baru mengikuti nilai-nilai barat gitu, mengikuti bangsa-bangsa yang mengkoloni kita. Karena sebenarnya bangsa yang seperti itulah yang superior. Pembelanya yang paling gigih kita tahu Sutan Takdir Alisabana yang mengatakan semacam itu, harus mengacu ke sana. Tentu nanti pada tahun 50-an, 60-an ada revisi. Tapi ini kurang lebih yang terjadi ya pada tahun 20-an sampai 30-an gitu. Tapi di sisi lain, kemudian di antara dua ekstrim ini ada yang percaya gagasan asimilatif ya di tengah-tengahnya gitu ya. Yang oleh beberapa aktivis radikal pada tahun 30-an sebenarnya disebut tidak punya sikap gitu. Jadi mereka yang berpendapat bahwa ya yang baik semuanya diambil, kalau timur itu baik ya diambil, yang buruk dibuang, begitu juga yang barat gitu. Itu cara yang paling menurut beberapa kritik itu cara yang paling moderat, tetapi juga sekaligus paling malas karena tidak menawarkan satu kebaruan itu, melainkan mengambil saja jalan tengahnya. Nah, salah satu pembela gagasan semacam ini itu adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar ya, yang membangun sebenarnya Taman Siswa mengikuti gagasan dari barat, pendidikan ala Montessori di Eropa itu, tetapi dia memasukkan unsur-unsur budaya Jawa. Karena si Suwardi Ki Hajar Dewantara percaya bahwa satu bangsa bisa berkembang dengan baik itu hanya jika dia menerima unsur-unsur yang baik dari kebudayaan manapun. Nah, arah di dalam dunia politik kalau kita tadi berbicara tentang kebudayaan kurang lebih kan juga sama gitu ya. Cara kita membayangkan kebudayaan, cara kita membayangkan bangsa itu kurang lebih sama. tiga itu, kita mau timur, mau barat atau mau tengah gitu ya pada tahun itu. Yang saya kira sampai sekarang itu masih berlangsung. Ingat ada waktu misalnya ribut-ribut 4-5 tahun lalu tentang undang-undang fotografi dan pornografi, gagasannya adalah mencari satu kebudayaan yang murni, yang khas timur, gitu ya. Jadi dianggap seluruh nilai kebudayaan yang datang dari barat itu tidak murni lagi dan karena itu buruk. Jadi argumennya yang dibangun seperti itu ya. Jadi ada satu yang murni. Hal yang sama kita juga lihat pada misalnya saya orang Jogja, gitu, tapi saya agak curiga dengan ide keistimewaan sebenarnya. Karena di sisi lain ada bahaya untuk mencari kemurnian Jawa itu. Padahal Jawa itu ya enggak murni, tidak ada kebudayaan yang murni saya kira. Nah di Yogyakarta juga muncul seperti itu, bahwa yang paling baik itu adalah yang nilai-nilai ke Yogyakartaan atau ke Jawaan. Dan kita juga melihat ya, terutama sesudah reformasi dengan otonomi daerah itu, gagasan semacam ini muncul lagi. Kayak tahun 20-an ya, yang boleh menjadi gubernur Papua misalnya adalah orang yang berdarah Papua, bahkan yang paling mengerikan ada ide untuk melakukan uji DNA kan, untuk membuktikan kemurnian sebuah etnik gitu. Ini satu gagasan yang menurut saya patut dikritisi karena sama berbahayanya dengan gagasan tentang keunggulan sebuah kelompok ya, sebuah kelompok etnik tertentu ya. Kita lihat telah menimbulkan korban ribuan jutaan jiwa dalam sejarah umat manusia. Lalu posisi yang kedua yang asimilatif juga masih berlangsung sampai sekarang, yang barat juga masih berlangsung sampai sekarang. Lihat kalau kita membaca ini di luar soal konspirasi politiknya ya, kalau kita membaca misalnya perdebatan di media sosial tentang Indonesia tanpa MPI dan Indonesia tanpa JIL, perdebatannya sebenarnya kayak tahun 20-an yang Indonesia anti FPI gitu ya, Indonesia anti JIL gitu ya, itu percaya bahwa ada satu nilai yang murni gitu ya, yaitu Islam gitu ya. Nah ini menarik karena sebenarnya murni menurut kelompok gerakan yang ini itu murninya kan bukan murni di Indonesia, tapi yang murni itu yang Arab gitu. Jadi pendeknya semua yang di Arab itu mau dipindahkan mentah-mentah ke sini. Kalau perlu ada taksi onta mungkin misalnya, ya dipindahkan mentah-mentah gitu. Karena pendeknya semua yang Arab itu benar, itu gagasannya. Padahal kan tidak seperti itu menurut saya. Jadi, sementara yang lain itu mentertawakan gagasan ini. Enggak, kita harus demokratis, kita harus mengembangkan liberalisme misalnya atau demokrasi model tertentu gitu, yang melawan sebaliknya. Nah, gagasan ini terus berlangsung, gitu ya. Terus berlangsung. Saya kira salah satu tonggak yang paling penting kalau kita berbicara tentang arah kebudayaan dan arah kebangsaan pada tahun 50, saya kira surat pernyataan Belanda. Saya kira itu satu pernyataan yang penting yang saya kira tertulis dan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Saya membuka naskahnya di sini sebenarnya. Tetapi intinya ada satu pernyataan yang menarik di dalam surat pernyataan Belanda itu. Ada dua yang menarik saya kira. Pertama, kelompok orang-orang yang berada di dalam seniman gelanggang ini, gelanggang seniman merdeka sebenarnya lengkapnya, menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris, kita semua adalah ahli waris kebudayaan dunia. Jadi tidak ada itu kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Jawa atau kebudayaan Ambon dan seterusnya, tapi kita ini warisan, kita ini adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. Dan kalimatnya seperti ini, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan. tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Ini satu model yang asimilatif sebenarnya, karena kemudian dia mengatakan yang sangat terkenal, kami tidak ingin melap-lap kebudayaan kuno, gitu ya. Jadi sikap kelompok ini terhadap tradisi, gitu ya, terhadap yang lama itu bukan untuk dilus-lus, dilap-lap. Jadi kalau kebudayaan kuno yang tradisi, gitu ya, memang berubah, ya berubah saja demi kebaikan kebudayaan, tidak ada yang salah, gitu ya. Kalau wayang itu harus berubah, menurut mereka berubah saja. Tidak ada yang salah dengan itu, gitu ya. Kebudayaan lama itu tidak untuk dilap-lap, kalau di akuarium dilihat-lihat dan tidak boleh berubah, justru harus diubah. Kurang lebih risikonya ya kalau kita mengikuti gagasan surat pernyataan gelanggang ini. Nah, pada tahun yang sama itu Lekra berdiri, lembaga kebudayaan rakyat yang tadi disebut ya, yang di sepanjang sejarah Indonesia modern dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, tapi itu soal lain ya. Kita bicarakan saja gagasan kebangsaan dan gagasan kebudayaan Lekra. Lekra sebenarnya tidak punya sikap yang sangat tegas juga terhadap apa yang timur dan apa yang barat. Dia tidak punya sikap yang tegas, dia asimilatif juga. Tetapi yang dia nyatakan di dalam ini mukadimah Lekra tahun 50 yang membuat mereka berada di depan pada saat itu, mereka mengedepankan satu gagasan baru dalam tanda kutip. Jadi mereka tidak lagi membicarakan timur dan barat, tetapi mereka membicarakan yang rakyat dan bukan rakyat. Jadi kalau sebelumnya orang masih membicarakan timur dan barat, kuno dan baru ya, sampai surat kepercayaan Belanda, Lekra membicarakan satu gagasan baru tentang kebudayaan rakyat dan kebudayaan yang bukan rakyat, gitu ya. Nah, apa yang rakyat dan apa yang bukan rakyat itu tentu saja kemudian tercermin di dalam ideologi politiknya tentu saja. Gitu. Kurang lebih apa yang dimaksud dengan kebudayaan rakyat itu untuk Lekra juga tidak ada kaitannya dengan yang tradisi dan yang modern, gitu. Karena kalau kita melihat praktik kebudayaan yang dilakukan oleh Lekra, gitu, sebenarnya mereka merevisi banyak sekali, gitu ya, nilai-nilai tradisional sebenarnya, bahkan bentuk-bentuk kebudayaan dan kesenian tradisional. Pada tahun 50 Frank belum anggota Lekra. Baru sesudah kongres yang kedua. Nanti ada muka 59 juga. Saya tunjukkan ya, kalau jadi Frank itu bergabung sedang muka 59. Jadi Lekra sendiri nanti merevisi muka timahnya itu. Pendeknya begini, Lekra juga percaya bahwa seharusnya tradisi itu dijunjung tinggi. Lekra percaya tradisi itu dijunjung tinggi. Tetapi, gitu ya, penjunjungan kita atas tradisi, gitu ya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak, begitu. Jadi kalau tradisi, gitu ya, nilai-nilai tradisi atau kebudayaan yang berbasis tradisi, gitu ya, tidak menguntungkan orang banyak, gitu ya, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dalam tanda kutip, gitu. Tentu saja itu bisa diperdebatkan, ya harus diubah. Lekra punya rumusan untuk itu, ya, lebih rinci ya, bagaimana cara menilainya. Tapi pendeknya posisinya seperti itu. Jadi dia percaya tradisi bisa diubah. Contohnya seperti ini. Lekra itu ada blodak-blodak. Lekra ini di depan kosong, Mbak. Enggak usah pakai. Dapat door price diskon tambahan. Contohnya begini, saya lanjutkan ya. Lekra itu, saya kira salah satu organisasi yang boleh dibilang cukup sistematis, organisasi seni budaya yang cukup sistematis, cukup terorganisir di dalam bidang seni dan budaya ya. Yang pertama saya kira, salah satu yang pertama sesudah kemerdekaan. Karena sesungguhnya sesudah kemerdekaan juga, bahkan sebelumnya juga sebenarnya kalau di lapangan seni dan budaya itu ada sanggar-sanggar yang ya juga sistematis. Tapi Lekrain jauh lebih sistematis, dia punya pernyataan politik dan seterusnya. Bahkan peneliti, beberapa peneliti menyebut keberhasilan PKI gitu ya, sesudah dia sesudah tahun 48 kan dia bergerak di bawah tanah gitu ya, setelah peristiwa 48 dia bergerak di bawah tanah gitu, dan dengan segera pada tahun 50-an dia akan menjadi partai yang bangkit gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin muda gitu, dengan kekuatan yang sangat besar. Ada beberapa peneliti yang menyebut salah satunya itu berkat jasa Lekra yang memperkenalkan penggunaan kesenian gitu ya, untuk kampanye politik. Jadi sebenarnya PKI yang mulai menggunakan kesenian untuk kampanye politik sesungguhnya. Dan itu memang mereka bekerja gitu ya, dengan organ-organ Lekra sesungguhnya. Nah, mereka ini menggunakan Lekra waktu itu membangun gagasan dia tentang kebudayaan rakyat ini, terutama kalau yang saya tahu sendiri lewat seni pertunjukan pertama-tama ya. Kalau di Jawa Timur tentu saja makanya ludruk itu sangat penting, dan korbannya itu yang paling banyak ya, seniman ludruk itu pada pembantaian 66 sampai 68 itu kira-kira seniman ludruk yang paling banyak, seniman ludruk, terus di Jawa Timur juga seniman reok ya. Karena tepat dengan cara-cara itu gitu ya, menggunakan seni tradisi yang populer di masyarakat, itu cara yang paling baik untuk memperkenalkan ide-ide tentang kerakyatan gitu ya. Kalau di Jawa Tengah kita lihat ada ketoprak, sebagian Blitar juga ketoprak, di Jawa Tengah itu ketoprak, kemudian wayang wong, wayang kulit itu dipakai. Lekra juga pernah bikin eksperimen wayang kardus, sebenarnya sudah pernah dibikin wayang kardus. Jadi waktu itu Lekra sudah membangun gagasan bagaimana pertunjukan wayang yang semalam suntuk gitu ya, bisa ditampilkan hanya dalam satu jam. Gagasan itu sudah ada dan sudah dieksperimen. Jadi itu bukan gagasan yang baru. Kalau sekarang ada di Yogyakarta ya, pertunjukan yang untuk turis itu kan wayang satu jam, itu gagasan yang sudah dibangun Lekra pada tahun 50-an, dan mereka bekerja sama dengan para seniman yang bekerja di sanggar pelukis rakyat itu membuat gambarnya dari kardus sangat sederhana. Dan waktu itu sudah eksperimen bagaimana wayang itu tidak hanya berbahasa Jawa tetapi menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan juga ceritanya tidak hanya berbasis pada Ramayana dan Mahabharata. Sudah ada eksperimen membuat wayang kardus dengan cerita yang berbasis cerita rakyat dari misalnya dari Cina gitu ya, dari tempat-tempat lain di Indonesia. Sudah ada eksperimen, para seniman pelukis rakyat sudah melakukan eksperimen itu ya. Jadi tradisi gitu ya, oleh Lekra itu dijunjung tinggi gitu ya, seni tradisi tetap dianggap penting, tetapi tidak haram kalau kita mau memodifikasinya gitu ya. Begitu juga apa yang datang dari barat gitu ya, apa yang datang dari barat, jenis-jenis kebudayaan baru itu juga diserap gitu, bukannya anti gitu. Kita melihat Lekra juga bikin film, bikin musik ya, bikin macam-macam dengan menggunakan unsur-unsur baru kebudayaan yang datang dari barat. Sastra juga demikian. Nah, bagaimana Pram kemudian bergabung tahun 59 itu konteksnya sebenarnya sesudah 55 itu kan tiba-tiba PKI menjadi partai yang sedemikian ditakuti ya, karena luar biasa besar gitu. Tiba-tiba menjadi luar biasa besar gitu. Dan kalau di dalam penelitian saya dan juga penelitian beberapa teman yang lain, sebenarnya sesudah 55, tapi tepatnya sebenarnya sesudah tahun 59 ya. Sesudah 59 sampai 65 kita tidak lagi bisa membedakan sebenarnya gagasan-gagasan tentang bangsa dan gagasan-gagasan tentang kebudayaan dari Lekra dengan Soekarno dan Partai Komunis. Itu sudah sulit sekali dibedakan gitu ya. Kalau Saskia Wiryanya, peneliti Gerwani dari Belanda, itu dia berpendapat kenapa tidak bisa dibedakan gitu. Karena satu, Soekarno punya kepentingan gitu ya, untuk dekat dengan Partai Komunis, karena menyusupnya kan adalah tentara dan partai-partai yang non komunis gitu, jadi dia punya kedekatan, dia punya kepentingan dengan PKI, itu memang punya kedekatan, bukan seperti hubungan yang formal, tapi dia punya kedekatan secara ideologis dengan Partai Komunis Indonesia, begitu juga dengan Lekra, gitu ya. Tetapi juga sebaliknya, gitu ya, Lekra, Partai Komunis, dan Partai Komunis itu juga punya kepentingan dengan popularitas Soekarno, gitu. Jadi dua pihak itu sama-sama berkepentingan, gitu. Itu sebabnya mereka menjadi dekat. Nah, kalau kita mendengar pidato-pidato Soekarno sesudah tahun 55, yang dia kedepankan itu kan gagasan tentang satu bangsa baru, satu kebudayaan baru yang anti-imperialisme, gitu ya. Anti-imperialisme itu kata-kata yang penting pada tahun sesudah 55, saya kira sesudah 55 sampai 65 itu penting, dan kadang-kadang Soekarno atau bawahannya kurang lebih mewujudkannya dalam bentuk-bentuk yang kampungan sesungguhnya, gitu ya. Bentuk-bentuk yang maksud saya kampungan itu misalnya seperti ini, pelarangan musik The Beatles gitu, musik-musik dari Amerika gitu, itu dilarang, gitu ya. Rambut gondrong dilarang. Ada pidato Soekarno yang terkenal sekali, saya punya naskahnya juga, Anda bisa mencari, saya kira mudah. Soekarno menyatakan dengan sangat terang-terangan pokoknya anti musik ngak-ngik-ngok dan dansa caca-caca gitu, yang itu yang menggambarkan apa yang barat, gitu ya. Itu disensor sepenuhnya oleh Soekarno. Tetapi juga di beberapa daerah sesungguhnya, di beberapa daerah organ-organ yang terkait dengan Lekra, Pemuda Rakyat dan seterusnya itu melakukan juga pembakaran gedung-gedung bioskop sebenarnya yang memutar film-film Hollywood. Jadi kan kurang lebih ini kejadian lagi nih sekarang, gitu ya. Di Undip mau memutar film gay dan lesbian di kampus nggak boleh, gitu. Di UGM mau bikin diskusi nggak boleh didatangi, gitu ya. Di LPIS Yogyakarta mau bikin diskusi gedungnya dipecahin. Jadi kurang lebih ini satu keadaan yang kenapa saya kira periode itu penting ya untuk kita mempelajari lagi, gitu ya. Ini terjadi lagi. Nah, pada tahun 55 sampai 65 ini kedekatannya seperti ini, gitu ya, antara politik anti imperialisme Soekarno, kemudian gagasan tentang kebudayaan Lekra, gitu ya, dan kepentingan-kepentingan politik Partai Komunis itu ada kedekatan. Memang ada kedekatan. Sehingga sesungguhnya, gitu ya, kalau kita mencermati lagi karya sastra, karya seni rupa, pernyataan-pernyataan tertulis, pidato dari kedua belah pihak ini, Partai Komunis, Lekra, dan Soekarno, itu sama. Nah, Pram itu masuk pada periode itu sesungguhnya, pada periode ketika ada kedekatan, gitu ya, antara Soekarno, Partai Komunis, dan Lekra. Dia masuk ke periode itu. Meskipun sesungguhnya kalau di depan ada bukunya Savitri Scherer yang tentang Pramudia, gitu. Meskipun sesungguhnya kalau kita ngomongin tentang gagasan kebudayaan rakyat yang disampaikan oleh Lekra, gitu ya, itu satu, kalau secara sosiologis itu kan disebut zeitgeist, gitu, semangat zaman, gitu. Semua orang ya memang pada waktu itu, gitu, dipaksa untuk punya posisi politis. Kemarin kita sudah membicarakan upaya. Memang mau tidak mau harus punya posisi politis seniman itu. Kita melihat dari tahun 50 sampai 65 itu periode yang paling hidup di dalam lapangan kebudayaan. Arti yang saya maksud dengan paling hidup, semua seniman itu berorganisasi. Hampir semua seniman berorganisasi ya. Mau LKN, mau Les Bumi, mau Lekra, semuanya punya kelompok itu, partai-partai. Yang itu saya kira terjadi sekarang, tapi tidak seperti dulu lagi ya. Misalnya teman-teman itu sekarang menghidupkan lagi Les Bumi, LKN juga katanya mau dihidupin lagi, Lekra nggak tahu dihidupin lagi atau tidak. Tapi ada upaya untuk menghidupkan lagi semangat itu. Periode itu yang penting. Nah, kalau kita lihat baca bukunya Savitri, Pram sebenarnya sudah punya sikap kerakyatan dalam tanda kutip sejak awal, gitu ya. Karena alasan-alasan pribadi dia, sejarah hidup dia, hubungan dia dengan penulis-penulis yang lain, artinya posisinya di dalam politik dunia sastra itu sendiri, dia sebenarnya sudah punya sikap itu sejak awalnya, gitu ya. Artinya kalau mau boleh ngomong gampang itu dengan atau tanpa Lekra, itu Pram punya sikap seperti itu. Tapi karena apa latar belakang sejarah dia gitu, secara pribadi maupun di dalam politik sastra, itu justru membuat Pram adalah figur yang sangat, yang oleh Lekra dianggap sangat tepat untuk direkrut gitu. Jadi sesudah tahun 59 itu Lekra kan memang punya kebijakan untuk merekrut nama-nama besar gitu ya, untuk merekrut nama-nama besar, salah satunya Pram gitu, yang saya tidak tahu tepatnya direkrut atau ditawari, nanti mungkin Rizal bisa cerita lebih jauh, entah direkrut entah ditawari, tapi ada kebijakan semacam itu. Saya menginterview beberapa orang Lekra, ada kebijakan semacam itu. Jadi seniman yang sudah jadi gitu ya, itu ditawari jabatan gitu ya, entah di Lekra entah di tempat lain gitu ya, untuk bergabung dengan Lekra. Dengan demikian organisasi ini menjadi jauh lebih populer gitu. Tetapi juga kita mesti ingat, karena kedekatan Lekra dengan Partai Komunis dan dengan Soekarno gitu ya, bergabung dengan Lekra pada tahun itu, pada tahun-tahun itu juga berarti Anda bergabung dengan seluruh akses terhadap yang sekarang ini kita sebut sebagai modal kultural gitu ya. Saya ambil contoh seperti ini. Institut Seni Indonesia itu berdiri tahun 50 berbarengan dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain, sekarang ini ITB. Nah, ini berkaitan dengan hampir seluruh pendiri dan dosen-dosen awal ISI itu adalah anggota Lekra ya. Dahlan, Hendra Gunawan, dan lain-lain, semuanya anggota Lekra. Karena mereka beberapa bahkan menjadi wakil rakyat untuk partai politik, beberapa yang ada Sujoyono juga di situ ya. Nah, ketika Anda menjadi anggota Lekra, apalagi menjadi anggota Partai Komunis, itu artinya apa? Anda lebih mudah mendapatkan beasiswa, Anda lebih mudah mendapatkan tunjangan untuk berkarya. Kalau dosen sekarang tunjangan untuk penelitian, akses beasiswa, dan seterusnya. Sementara kalau Anda bukan anggota Lekra atau anggota Partai Komunis, lebih sulit. Waktu itu pasar seni rupa tidak seperti sekarang ya, masih belum ada pembeli gitu. Kalau Anda anggota Lekra, Anda lebih mudah pameran ke luar negeri. Nah, yang non-Lekra kan kemudian harus mencari cara. Itu sebabnya kemudian mereka berorganisasi, bukan? Harus mencari cara sendiri. Di ITB mereka tidak berorganisasi, tapi ITB, menurut Trisno Sumarjo, yang juga dikritik, salah satunya saya juga mengkritik, Trisno Sumarjo mengatakan Bandung itu seperti laboratorium kebudayaan barat. Gitu ya. Sementara di Jogja adalah, kata-kata Trisno Sumarjo itu, jantung revolusi nasional, kurang lebih dikatakan seperti itu ya. Nah, di Bandung memang eksperimen tentang kebudayaan barat itu berlangsung. Jadi kalau Anda lihat di seni rupa misalnya, karya itu sangat jelas. Di Yogyakarta itu berkembang lukisan realis gitu ya, lukisan yang bergaya realis seperti Sujoyono, Hendra Gunawan, dan seterusnya. Sementara di Bandung pada saat yang sama itu yang berkembang justru lukisan abstrak. Itu kelihatan. Nah, tapi di sastra beda. Nanti kita bicara di sastra beda ya. Tapi di seni rupa itu berkembang semacam itu. Gitu ya. Nah, itu kelihatan betul. Nah, yang kelompok Jogja ini mereka beasiswanya itu ke Moskow, Cekoslowakia, kemudian pameran keliling ke negara-negara sosialis dan negara komunis di dunia gitu. Sementara yang non-Lekra itu beasiswanya ke India misalnya ya. Santini katanya sangat populer gitu. Saya tidak bilang semua orang ITB ya, juga saya tidak bilang semua orang ISI. Ada juga orang-orang ISI yang menolak bergabung dengan Lekra. Misalnya pematung yang sangat populer, Pak Edi Sunario. Edi Sunario itu membuat monumen-monumen besar di Jakarta. Dia anggota pelukis rakyat, ya. Hampir seluruh anggota pelukis rakyat pimpinan Sujoyono itu kemudian bergabung dengan Lekra dan kemudian bergabung dengan Partai Komunis. Edi Sunario enggak, dia menolak. Ya, gue senang matung aja, gue senang bikin monumen, bikin aja dapat duit, gitu kan. Ya, dia dijauhi oleh teman-temannya di pelukis rakyat karena dianggap apolitis. Tapi dia tidak kehilangan akal karena dia mengajar di ISI juga, dia mencari jalur seperti teman-teman di ITB. Jadi ketimbang mengikuti teman-teman yang lebih senior ini ke Jerman Timur, ke Ceko dan macam-macam. Edisionalnya belajar di India yang relatif tidak kiri pada masa itu. Nah, sebaliknya di Bandung itu banyak yang memang berseberangan ya, dari di Jogja. Nah, kurang lebih situasinya seperti itu. Nah, perang itu masuk pada periode yang hangat-hangatnya, memang panas-panas. Meskipun perang sendiri memang orangnya panas, gitu ya. Tapi bukan hanya perang, perdebatan kebudayaan, seni pada masa itu memang selalu panas, tidak seperti sekarang ya, sangat terbuka. Tapi menjadi makin terbuka. Jadi kalau kita membaca bukan karya fiksi, bukan karya sastra, tapi misalnya karya-karya non-fiksinya Pram sesudah tahun 60, itu luar biasa keras. Jadi dia sudah pakai kata ganyang, sudah pakai kata babat, gitu ya. Ganyang, babat itu sudah keluar semua. Kata-kata, idiom-idiom yang sama juga digunakan oleh Soekarno sebenarnya. Ganyang Malaysia, babat imperialisme, dan seterusnya. Pram juga mulai mengatakan hal yang sama. Tetapi bukan berarti pihak yang lain tidak mengatakan hal yang sama. Pihak yang lain juga sama kerasnya. Nanti Rizal cerita soal itu. Saya kira kelompok manifest Anda juga bisa membaca juga. Kelompok manifest juga melakukan gerakan politik yang saya kira sama kerasnya, gitu ya. Kalau Pram dan teman-temannya ini dekat dengan Partai Komunis, kelompok manifest dekat dengan tentara. Nah, silakan dibandingkan mana yang lebih kejam. Ada konferensi apa? Pengarang dan sastra revolusioner ya. KKPSI misalnya, yang dekat dengan militer. Nah, nanti kita bisa bicara seperti itu. Tapi terakhir saya mau menekankan bahwa dari tahun 20-an sampai 65 gitu ya. Kita melihat gagasan tentang menjadi Indonesia atau membangun sesuatu yang namanya kebudayaan Indonesia itu berlangsung dengan sangat dinamis, gitu ya. Sampai membawa korban juga ya, nggak korban jiwa, tapi itu berlangsung. Pencarian apa sih pentingnya menjadi Indonesia itu berlangsung, dan perang berada di tengah-tengahnya. Nanti kalau kita lihat karya-karyanya itu juga akan terlihat, gitu. Nah, sesudah 65, kecelakaannya memang hal itu tidak terjadi, saya kira. Saya boleh mengatakan mungkin tidak terjadi. Sesudah 65 tidak terjadi lagi perdebatan yang sangat mendalam, gitu ya, dan berlangsung kontinu, gitu ya, tentang menjadi Indonesia. Apalagi sekarang ini, gitu ya. Kita yang sekarang ini yang paling berbahaya karena tadi yang saya sebut di awal. Orang sudah tidak lagi memikirkan tentang Indonesia, tetapi memikirkan etniknya sendiri, provinsinya sendiri, pulaunya sendiri, agamanya sendiri. Saya nggak percaya Indonesia, saya percaya Islam. Kembali ke Islam. Saya nggak percaya Indonesia, saya percaya Yogyakarta. Jadi, kalau Yogyakarta merdeka, saya kira saya orang pertama yang akan keluar. Saya akan pindah ke Klaten ya. Tapi bagian dari Indonesia. Saya kira itu aja saya daripada. Terima kasih Mas. Ya, sangat menarik. Langsung ya, gimana di sambung saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ini kaget ya dengan diskusi hari ini karena bertolak belakang dengan diskusi kemarin kita di Ubaya. Hari ini ada 2 miliar orang, kemarin cuma ada 10 pesertanya. Iya. Saya sebenarnya termasuk orang yang pesimis kalau ada diskusi-diskusi yang serius gitu, dan menyoal perkaitan antara politik, sastra, dan sejarah serta kekuasaan. Saya adalah termasuk orang yang agak pesimis sebenarnya kalau ada diskusi tentang perkaitan antara sastra, sejarah, politik, dan kekuasaan. Karena belakangan ini memang itu pesertanya itu seperti binatang langka begitu. Tapi selama saya di Jawa Timur ini, kemarin saya ke Universitas Negeri Malang, itu yang ikut sampai 320 orang. Terus hari kemarin sempat juga, dan saya sempat gak percaya bahwa hari ini akan pesertanya sebanyak ini gitu. Ternyata Unair memang beda ya. Nah, terus yang kedua juga yang menarik adalah apa tagline-nya hari ini yang dibuat oleh pengacara kita ya, Ibu Maisah Mahbudi ya. Ini kalau judulnya adalah Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam Karya-Karya Pramudia Mahathir, ini berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang serius sekaligus ada pengakuan dari dunia akademik, dunia kampus ya, yang selama ini sebenarnya jarang ditemukan untuk pram, terutama di Indonesia. Sebenarnya dengan judul ini kita harus bertanya, pertama, siapa sih pram? Itu pertanyaan yang paling pokok. Terus yang kedua, dengan tagline seperti ini juga kita disuruh bertanya juga, apakah pram punya ideologi? Terus yang ketiga, apa perkaitan pram kalau punya ideologi dengan wawasan kebangsaan? Ini menurut saya kalau bisa keluar dari diskusi ini dari doktor cum laude. Enggak, pertama saya pikir dalam wacana kebudayaan dan pemikiran Indonesia, pram itu punya dua tempat. Tempat pertama dia adalah sebagai sastrawan ulung. Yang kedua itu menurut saya sebagai apa? Sejarawan. Sebagai sastrawan ulung, dia dikasih nilai plus karena dianggap sebagai sastrawan yang galak, yang punya dosa terhadap masa lalu yang dikaitkan dengan apa? Proyek politik kiri orang kiri atau komunis. Walaupun sampai sekarang sebenarnya masih merupakan suatu perdebatan, apakah Pram seorang komunis seperti saya pertanyakan tadi? Apakah Pram betul-betul orang yang tak berdaya dan luruh dalam ideologi politik komunis? Nah, ini menurut saya juga hal yang menarik. Tapi yang jelas, Pram sudah terlanjur di dalam dunia dan wacana kita sebut sebagai sastrawan ulung yang galak. Dan kayaknya sikap ini belum banyak ada perubahan sampai hari ini. Kita tahu sebelum Rendra meninggal, Rendra bilang bahwa seluruh karya Pram itu adalah karya yang sangat penting dan tidak mungkin membicarakan sastra Indonesia tanpa menyebut karya Pram. Tapi, pada akhirnya, tapi sayangnya pada tahun 60-an dia telah menjadi tokoh yang sangat galak dan keras terhadap lawan-lawan politiknya, terutama dengan Pena. Nah tadi Mas Antariksa menyebut tentang Pram memang mulai menulis dengan gaya yang galak, seperti ada studi dari Pierre Labrousse tentang penggunaan kata-kata yang galak di tahun 60-an. Tapi nanti kita akan bisa kasih lihat bahwa sesungguhnya Pram itu sedikit sekali, tidak ada 10% menulis artikel-artikel yang sifatnya menyerang terhadap kelompok yang merasa terganggu oleh kehadiran tulisan-tulisannya dia. Lebih banyak tulisan dia diarahkan pada pencarian nation Indonesia. Dan ini mungkin ini menjadi problem karena apa? Karena kita sesungguhnya tidak pernah dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk mengakses langsung di mana tempat Pram menulis dan menuangkan ide-idenya sejak tahun pertengahan 1956, tapi awalnya tahun 58 sampai tahun 1965, hampir semuanya dianggap barang terlarang, bahkan beberapa sudah dimusnahkan. Lalu yang kedua, Pram sebagai sejarawan. Ini juga bermasalah, karena Pram dianggap apa? Pram dianggap tidak memenuhi kriteria sejarah yang sudah mapan atau kriteria historical establishment gitu ya. Pram itu dianggap menulis sejarah dengan mengabaikan aspek-aspek metodologi ilmiah, objektivitas, sumber, dan ini dianggap sebagai tamplet karya-karya Pram. Jadi mau Pram pengakuan kita sebagai sastrawan maupun Pram pengakuan kita sebagai sejarawan, dua-duanya sebagai sastrawan dia sastrawan pamplet, sebagai sejarawan pamplet. Nah, jadi sebenarnya Prat tidak dapat nilai apa-apa sebagai sastrawan maupun sebagai sejarawan. Ini satu potret yang menarik. Sebenarnya Prat sendiri nggak peduli sama pengakuan. Prat itu nggak pernah minta diakui sebagai sastrawan dan nggak pernah minta diakui sebagai sejarawan. Yang menarik adalah Prat melalui satu rute yang sangat panjang untuk memperlihatkan kepada dia sumbangannya yang sangat penting, yang akhirnya kita tidak bisa menolak posisi dia sebagai sastrawan dan posisi dia sebagai sejarawan. Nah, yang menarik adalah menurut saya dari karya-karya dan sumbangan dia melalui satu rute yang panjang sebagai sastrawan sekaligus sejarawan itu, kita punya gambaran satu proyek yang sekarang sedang ramai dibicarakan, bahkan sejak Kongres Sejarah pertama tahun 57 dibicarakan tentang bagaimana melakukan dekolonisasi sejarah Indonesia. Nah, Pram nggak pernah terlibat dalam satu perdebatan yang digelar sejak tahun 50-an tentang bagaimana mengarahkan satu historiografi Indonesia yang tidak lagi Nederlandocentris atau berorientasi kepada Belanda, atau lebih umumnya disebut sebagai Eropa sentris begitu. Pram tidak ikut di dalam perdebatan tersebut seperti yang dimulai pada Kongres Sejarah pertama tahun 1957. Tapi Pram melakukan satu tindakan konkret melalui karya-karyanya dia. Jadi Pram banyak sekali menulis dan melakukan riset, dan ini nanti akan menarik menurut saya kenapa Pram kemudian lebih memilih tidak ikut dalam perdebatan tapi melakukan satu tindakan riset riset sejarah secara cepat tanpa membuat dasar-dasar filsafat misalnya, atau yang bisa menjadi basis yang kita sebut sebagai ideologi penulisan sejarah dari Pram. Karena Pram melakukan langsung praktek, dan praktek itu dilakukan dengan cara yang sangat terburu-buru, dan kalau kita lihat nanti, kalau bisa kita punya akses membaca, itu semua tulisan sejarah Pram terlalu banyak salah ketik dan kalimat-kalimat yang buruk sebagai sastrawan karena sangat terburu-buru. Tapi dia merasa bahwa dia harus mengejar target untuk menggambarkan, istilah saya sebenarnya seperti Pram ini sedang lomba lari cepat, dan dia harus cepat sampai di finish di dalam lomba mencari nation Indonesia. Nah, kita mau balik lagi ke periode apa yang disebut sama Mas Antariksa. Kenapa Pram itu memasuki politik? Dan ini ada kaitannya kenapa dia memilih sejarah. Pram adalah orang yang segera terlibat dan merasa kecewa dengan perdebatan tentang adanya krisis, adanya invase di dalam kebudayaan Indonesia. Kita tahu bahwa pada awal tahun 1950-an itu sudah mulai santer di mana-mana sastrawan, pemikir berbicara tentang adanya krisis kebudayaan di Indonesia. Dan tadi Antariksa sudah bicara tentang surat kepercayaan gelanggang. Dan surat kepercayaan gelanggang ini dia tidak berhasil. Surat kepercayaan gelanggang itu hanya bagus sebagai sebuah teks, tapi sebagai sebuah praktek dia adalah sesuatu kegagalan besar. Dan kegagalan itulah yang menggelisahkan banyak sastrawan. Bahkan pada tahun 1952 itu Nugroho Notosusanto memelopori untuk membuat satu simposion sastra yang isinya sebenarnya ingin mencari jawaban apakah benar-benar ada krisis di dalam lapangan kesusastraan Indonesia. Lalu kemudian pada tahun 1953 bahkan ramainya soal krisis di dalam kebudayaan Indonesia ini dibawa sampai ke Belanda dan didiskusikan di negeri Belanda, bukan hanya melibatkan para intelektual dan seniman Indonesia tapi juga melibatkan banyak intelektual Belanda. Dan pada semua perdebatan ini Pram terlibat ketika ada perdebatan tentang krisis di Indonesia. Tapi Pram juga dengan ongkos stikiusa itu pergi ke Belanda dan terlibat dalam perdebatan soal krisis, dan di sana dengan salah satu sosiolog sejarawan yang terkenal namanya Pak Wim, WRT, dan ini akan banyak mempengaruhi sikap dia nanti. Nah, Pram sebenarnya sangat kecewa dengan semua perdebatan dan polemik yang terjadi tentang apakah ada krisis di dalam kebudayaan Indonesia pada tahun 1950-an. Karena Pram tidak melihat satu diskusi yang akan mengarahkan pada akar-akar sebab dari terjadinya krisis kebudayaan Indonesia. Dia melihat lebih banyak pada bagaimana para seniman dan para pemikir itu berkelit sebenarnya. Dan mereka hanya membicarakan soal kegagalan pada sastrawan, soal bentuk pengungkapan ekspresi saja, tapi tidak pada isi karya sastra dan arah karya sastra. Ini yang menurut Pram sebenarnya lepas. Dan kemudian Pram mulai menulis pada tahun 50-an itu juga sastra yang bertendensi. Dan dia melihat bahwa sama seperti di dalam perdebatan dunia sejarah, di dalam dunia sastra dirasakan bahwa tidak ada tempat untuk orang kecil. Tidak ada tempat untuk wong cilik, untuk marhaen, untuk si kromo. Nah, Pram sudah mulai dan kelompoknya sudah mulai berkata, menurut saya juga kelompok orang yang paling keras dan menyusun surat kepercayaan Belanda, Asrul Sani, bicara bahwa akar sebab dari krisis kebudayaan tahun 50-an itu adalah perjarakan, jurang yang dalam antara desa dengan kota. Orang desa berkembang, orang desa terlupakan. Dan saya pikir sikap daerah yang mulai menentang terhadap pusat juga itu salah satu potret yang disebut oleh Asrul Sani. Kita tahu bahwa proyek titik api pemberontakan-pemberontakan daerah juga dimulai tahun 50-an. Dan di tahun 50-an itu juga Sultan Takdir Ali Sabana dengan keras ngomong bahwa orang-orang di Jakarta menjadi lintah yang sangat besar di atas punggung perawan Indonesia. Itu perkataan yang sangat keras sekali. Tapi Asrul Sani bilang ada jarak antara orang desa dengan kota. Tapi Pram bilang, bukan tidak ada cerita orang kecil atau rakyat di dalam sastra Indonesia, tapi semua sifatnya turistik. Nah, ini buat Pram persoalan. Dan kita melihat sebenarnya juga dalam perdebatan sejarah di tahun 50-an, itu juga Sartono mulai bicara tentang suara mereka, suara orang kecil yang dinafikan, yang tidak ada di dalam sejarah. Suara petani, suara nelayan. Nah, ini juga sebenarnya dua hal yang sama. Lalu Pram, menurut saya menarik adalah, pada tahun 1956, Pram itu mulai menemukan jawaban dari perdebatan-perdebatan yang terjadi. Dan Pram menemukan jawabannya itu pada sejarah Indonesia. Dia mulai jarang lagi menulis dan lebih banyak menghabiskan waktunya sejak tahun 1956 untuk melakukan riset sejarah. Setahu saya dalam bibliografi karya Pram sejak tahap pertengahan tahun 1950-an itu dia hanya menulis dua yang sangat penting yang menurut saya bisa menjadi dua yang sangat penting yang sebenarnya bisa menjadi simbol dari krisis di dalam diri Pram. Pertama adalah Sunyi Senyap di Siang Hidup. Itu isinya tentang pengalaman dia yang merasa terasing ketika dia berada di Belanda. Dan yang kemudian yang sangat penting adalah dia menulis satu dukungan terhadap konsepsi presiden tahun 1957. Dan itu tulisan itu dimuat di dalam satu jurnal teori PKI Bintang Timur kalau enggak salah. Bintang Timur. Dan isinya yang menarik adalah ini kalau kita bicara ideologi Pram. Isinya itu bukan hanya mengkritik sistem demokrasi parlementer dan seraya mendukung konsepsi Soekarno untuk mengganti proyek demokrasi parlementer karena dianggap tidak menghasilkan demokrasi dan hanya menghasilkan kekacauan, tapi juga dia mengkritik kelompok komunis yang dianggap hanya menelan mentah-mentah apa semua pemikiran yang ada di barat. Dan kita sudah bisa melihat satu sikap Pram yang sebenarnya menarik, dia tidak berada di sisi kelompok komunis, tapi dia punya sikap tersendiri, dan sikap ini kemudian dimatangkan, menurut saya yang pernah dimatangkan dengan studi-studi sejarahnya dia. Dan di tahun 1958, dia mulai menulis dan mengumumkan satu konsep tentang mencari asal-usul peradaban dan etos keindonesiaan di majalah Lentera atau apa ya? Lentera. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi satu titik pijak yang menarik, bahwa perang dari krisis dia memiliki jawaban tersendiri, bahwa pertama jawabannya itu persoalan dasar dari krisis itu sebenarnya ada pada dunia politik Indonesia. Krisis di dunia kebudayaan adalah krisis di dunia politik Indonesia. Dan krisis di dunia politik Indonesia karena menurut Pram, kita gagal, revolusi Indonesia itu gagal menangani bom waktu dari revolusi kemerdekaan Indonesia dan warisan kolonialisme dan jurang strukturalisme masyarakat di Indonesia yang terlalu tajam. Nah, makin menguat karena apa? Karena Pram pada waktu itu mulai didekati oleh seniman-seniman kelompok lekra seperti A.S. Darta, Dodong Jiwa Praja, kemudian bahkan Nyoto gitu. Dan Pram juga mendapat undangan pada tahun 1958 atau 57. Pram itu diundang dalam perayaan 100 tahun pengarang besar Cina Lusun. Dan ini menjadi titik tolak Pram melihat kenyataan bahwa betapa Indonesia itu gagal menangani revolusinya sendiri. Dan akar-akar penyebab kegagalan revolusi itu menurut Pram adalah karena kita tidak mengerti apa itu Indonesia. Dan itulah yang kemudian saya katakan tadi di awal, bahwa dia mulai mencari apa itu nation Indonesia. Dan hasilnya adalah, menurut saya, menarik. Pram kemudian muncul pada tahun 1959 atau 58 dengan satu seri tulisan yang kemudian dibukukan menjadi Huakiao di Indonesia. Pram itu mengkritik bahwa proyek demokrasi, bahkan demokrasi terpimpin pun, itu menyimpan rasisme. Pram pernah cerita bahwa buku Huakiao di Indonesia ini dicetak 10.000 eksemplar. Cetakan pertama 10.000 eksemplar dalam waktu 1 bulan habis. Kemudian cetak lagi dan habis lagi. Diganyak tentara. Dan setelah dia lepas dari penjara, Pram ini makin giat untuk melakukan riset sejarah. Karena Pram mendapat tawaran-tawaran yang membuat dia memiliki semacam roket untuk melaju lebih cepat. Pertama, Pram ditawarkan untuk mengajar di Universitas Respublika tahun 1962 oleh Chan Cho Song. Kemudian Pram juga ditawarkan untuk memimpin ruang kebudayaan Lentera di Bintang Timur. Nah, di sinilah menurut saya, kalau memang kita mau melihat apa itu Pram, apa itu ideologi Pram, di dalam lembar kebudayaan Lentera. Dan kita bisa melihat seperti yang tadi saya katakan, bahwa tulisan dan kerja tim Pram di dalam Lentera dan banyak artikel dia di beberapa surat kabar PKI saat itu tidak seberapa dibanding kecil sekali yang kuantitasnya merupakan suatu hantaman yang sangat galak dan sangat keras kepada lawan-lawan politiknya. Mayoritas adalah artikel-artikel yang memperlihatkan kesibukan dia mengumumkan hasil studinya dia tentang nation Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Pram bukan hanya memperkenalkan tokoh-tokoh yang dihilangkan di dalam sejarah Indonesia, Pran mulai memperkenalkan Tirto Adi Suryo, tokoh yang dia bilang dihilangkan oleh suatu politik pengetahuan kolonial. Ini menurut saya menarik, dia mulai memperkenalkan satu proyek dengan nama proyek pengetahuan politik pengetahuan kolonial. Bagaimana kolonialisme itu memusnahkan arsip, menyingkirkan orang, membuang orang, dan melakukan penghapusan terhadap sumber-sumber sejarah agar mereka punya tempat bahwa nasionalisme Indonesia itu asalnya atau dilahirkan dari kebalikan politik kolonial Belanda. Prak mengangkat peran Tirto Adi Suryo. Bahkan yang menarik adalah Prak juga mengkritik bagaimana politik pengetahuan Belanda itu diterapkan pada Kartini dalam bentuk penyensoran yang disebut sebagai editing terhadap karya Kartini oleh Abe Danon. Nah, ini juga menurut saya proyek yang menarik karena Prak secara tidak langsung juga ingin ngomong bahwa mengapa di dalam nation kita tidak ada tempat untuk perempuan? Padahal asal-usul nation kita itu dicetuskan oleh seorang perempuan bernama Kartini. Nah, dari Kartini ini sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya latar ideologi Prak tentang kemanusiaan dan keberpihakannya kepada orang kecil itu sebenarnya bukan dari Marxisme, bukan dari komunisme, tapi lebih banyak kepada siapa yang sangat berpengaruh terhadap Kartini, yaitu Multatuli. Nah, ini menurut saya satu hal yang sering orang lupakan. Dan yang ketiga, Pram juga bukan hanya sibuk mendekonstruksi politik pengetahuan dari kekuasaan kolonial, Pram juga memperkenalkan fakta-fakta sejarah yang dilupa, yang sengaja ditimbun oleh kekuasaan kolonial untuk tujuan politik pengetahuan tertentu. Dia mulai memperkenalkan karya Haji apa tentang Hikayat Siti Maria itu? Haji Mukti itu. Itu satu-satunya karya sastra kita yang berasal dari zaman masa tanah paksa. Dan dengan karya sastra itu kita bisa tahu dan mendengar suara orang kita, suara orang kecil tentang bagaimana penderitaan mereka di masa tanam paksa. Kita bisa mengetahui yang dibilang sama Antariksa tadi, jiwa zaman, hate tentang tanam paksa. Yang menarik juga, pernah memperkenalkan Hikayat Kadirun dari Semaun, yang sebenarnya tidak pernah disebut di dalam telaah sastra Indonesia. Dan yang lebih gila lagi, pernah kemudian mengangkat karya sastra peranakan Tionghoa dan menyebut ini dengan nada mengenyek sebagai sastra asimilatif, sebagai lawan dari sastra balai pustaka, Volkslektor. Dan ini menurut saya satu contoh menarik bahwa Pran ingin ngomong bahwa kita sudah punya tradisi sendiri terhadap sastra, terhadap kemodernan, dan itu adalah satu proyek kebahasaan bersama. Kalau nation asalnya dari bahasa, Pran melihat bahwa sastra dan nation itu seperti gigi dengan gusi, dekat sekali. Dan dia memperlihatkan bahwa kita menemukan sendiri itu di dalam karya sastra, dan itu bisa menggambarkan tentang nation itu. Dan tokoh-tokohnya sengaja disingkirkan, tokoh-tokohnya sengaja digelapkan untuk satu pengukuhan proyek pengetahuan sebenarnya kepada proyek pengetahuan kita. Nah, saya pikir ini kiprah yang sangat menarik Pram di tahun 60-an dari yang pernah kita dengar sebenarnya. Yang hanya kita dengar sebenarnya satu aktivitas yang kecil sekali yang dilakukan Pram pada tahun 60-an. Kita hanya mewaris Pram yang galak, Pram yang keras dari peristiwa tahun 60-an yang dijadikan alat sudah semacam propaganda oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai manifest budaya. Dan dengan begitu sebenarnya kita menafikan apa yang dilakukan oleh Pram, terlepas sebenarnya menurut saya, terlepas dari apakah Pram melakukan suatu studi sejarah yang metodologi, secara metodologinya kuat. Tapi menurut saya, Pram ini orang yang sealiran sebenarnya dengan Soekarno. Soekarno juga seorang historian, dan bagi Soekarno dari sejarah itu yang penting bukan kebenaran faktual. Walaupun Pram menurut saya secara heuristik atau kritik sumber itu jauh lebih kuat dari Soekarno, bagi Pram Yang terpenting dari sejarah adalah visi, visi yang hendak disampaikan dari masa lalu. Ini penting untuk memberikan perasaan kebanggaan dan wawasan kebangsaan kita, bahwa ada tempat kita, bukan kita bukan selalu dituntun, bukan selalu diberi petunjuk oleh kekuasaan kolonial, tapi kita bisa membentuk diri kita sendiri. Dan itu adalah suatu proyek dari kerja bersama yang ditanya oleh Dr. Rifai pada tahun 1901 tentang identitas. Pada tahun 1901, Dr. Abdul Rifai bertanya, siapakah kita? Dan tadi Mas Antariksa menjelaskan, ada yang menjawab, kita ini Wong Jawa, apa Yogyakarta, kita ini orang Jawa, Yog Sumatera, orang Islam, kita ini Yog Islamatan Bor. Tapi kemudian ada perkumpulan yang menjawab bahwa kita ini Indis. Si Dobos Dekker bersama Cipto dan Suwardi Suryaningrat melalui satu perkumpulan Indis Partai. Dan pernah memperlihatkan di dalam dunia sastra sebelum ada partai politik, itu kerja bareng dari berbagai macam unsur budaya yang lahir dari kosmopolitanisme Indonesia, itu sudah merancang satu apa yang kemudian diputuskan pada 1912 dalam perkumpulan ini separtai. Jadi pernah melihat asal-usul nasionalisme Indonesia pada karya sastra yang merupakan hasil dari interaksi budaya. Nah, saya mau mengakhiri pengantar diskusi ini dengan mengatakan bahwa mungkin Pram itu tidak melakukan studi sejarah dengan cara-cara metodologi yang kuat, tapi menurut saya Pram sudah menyajikan suatu bacaan alternatif, dan bacaan itu menegaskan tentang keberadaan kita di dalam sejarah, sesuatu yang sebenarnya langka walaupun sudah dikonsepkan oleh banyak intelektual. Nah, nanti kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pram pada tahun 1960-an, suatu riset sejarah yang besar dan melibatkan banyak orang, itu dihentikan oleh sebuah peristiwa politik. Dan kemudian dari peristiwa politik itu Pram tidak pernah kapok, dan kemudian menulis satu seri Pulau Buru yang menurut saya masih mendedahkan sesuatu yang sama, apa itu Indonesia dan apa alasan kita menjadi Indonesia. Dan sekarang kita disajikan dengan bukan lagi suatu karya sejarah terlepas dari metodologinya, tapi sebuah pencapaian karya sastra, bahkan dengan cara-cara yang kadang disebut populer, seri Pulau Buru. Kita diingatkan tentang asal-usul nation kita sebagai proyek interaksi antar budaya. Juga kita diingatkan pada bagaimana kedurhakaan kita dengan sering mengganti kata Indonesia dengan tanah air, bahwa ternyata kita ini lebih banyak mementingkan sesuatu yang di darat ketimbang sesuatu yang di laut. Padahal kita sering menyebut kita adalah tanah air, tapi kemana airnya? Kenapa hanya darat? Nah, ini salah satu apa? Peran penting, dan bagaimana cara Pram dengan cara yang tidak kapok-kapoknya untuk mengajarkan pada kita melalui sejarah. Ini yang sering diulangi oleh Pram berkali-kali, dan dia percaya betul seperti sering didedahkan oleh Kierkegaard bahwa hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Dan ini menjadi misi Pram, dan Pram melihat problem-problem kebangsaan kita yang dikeluhkan sama antariksa dan mungkin kita sekarang, bahwa karena kita memang tidak mengenal nation kita, mayoritas politik kita nggak kenal apa itu Indonesia dan apa alasan kita menjadi Indonesia. Saya pikir inilah Pram dan inilah sumbangan Pram. Dan kalau kita mau ngomong, mungkin dia salah satu suara yang artikulasinya sangat besar dan sangat penting untuk mengajarkan kita tentang wawasan kebangsaan. Iya, tepat sekali. Mas Rida dengan Andi, Mas Antari, saya masih muda-muda, memang sangat segar ya. Baik, saya kutip kali ini karena belum dikutip dari kelihatannya, tapi tidak harus mengutip. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Pram kelihatannya kurang senang berdoa. Kalau doa itu di sinari teologi meminta, doa pada umumnya meminta. Oke, bersyukur memuja dan seterusnya. Jadi ya mungkin ini antara lain ya membuat Pram apa gitu ya kurang disenangi grup yang lain tadi. Kelihatannya sangat apa ya, Pramisme ini teman kita yang keren di depan ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Lalu di rumah kaca dia mengatakan hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat-hebat hanya tafsirannya. Halaman 46. Di halaman yang lain, betapa sederhana hidup ini sesungguhnya, yang pelik cuma liku dan tafsirannya. Di apa itu, bukan pasar malam, ya seperti daun-daun yang mekar di pagi hari dan sore hari layu. Seperti itu hidup kita, dan sangat indah, sangat agamis sebetulnya Bram ini. Dan jangan lupa kita, menurut saya, ini saya dulu ya bukan penyaji, jadi hampir semua agama dan Marxis itu punya kesamaan dakwah dan apa namanya itu, strategi misionarisnya itu memakai rakyat kecil. Itu tadi yang dibacakan kedua penyaji kita. Jadi rakyat ini menjadi kata kunci di Lekra tadi itu. Jadi hanya menurutnya Marxis, mereka banyak berbuat, teori ditinggalkan. Sementara kaum agama, sampai sekarang ini sabda-sabda yang dikutip ini mirip sebetulnya. Berbahagialah orang kecil karena mereka lah yang punya kerajaan Allah, katanya. Lalu Pram balik di sini, berbahagialah orang kecil dan mau berbuat dan bekerja. Bapak, Ibu, saya yakin di sini juga banyak dosen-dosen saya, pelajar sosiologi sastra yang sedang hangat ini. Saya kira tidak cukup diskusi kita hanya hari ini, dan ini tidak tuntas tas semuanya, tapi paling tidak ini sangat menyegarkan kita dan memunculkan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di hati kita masing-masing. Kami berikan kesempatan sampai jam berapa nanti Bu Maimunah? Sampai malam ya? Sampai pukul 15 itu ya? Setengah 4, mau mundur ya? Dua dari sini dulu, dua dari sini, nanti kita sambung lagi. Silakan, tolong Zainuri bantu mengadarkan ini supaya saya bisa duduk di sini. Selamat sore. Nama saya Medi, saya dari Sosiologi, cuman bukan di UNER, saya dari UIKS, masih semester 2, jadi minta maaf jika pertanyaan saya nanti tidak berbobot. Oke, saya ingin bertanya ke Bung Antariksa langsung. Tadi ketika Jogja merdeka, saya akan pindah Klaten. Mungkin itu yang jadi menarik bagi saya. Kalau ngomong Pramudia, yang menginspirasi saya adalah apapun tulisan kita, saya kira harus jelas keperbihakan. Jadi di situ kalau saya memahami masalah ideologi Pram adalah kemanusiaan, siapapun yang merendahkan kemanusiaan itu sendiri harus dilawan, dan jalur Pram adalah di pena dia. Masalah wawasan kebangsaan, saya nyambung dengan itu tadi. Yang saya ingin tanyakan sama Bung Antariksa, kalau Pram itu kan kalau dinyanyi sunyi seorang bisu ya, Indonesia itu negeri yang lautnya luas, dalam berarti luas untuk berkubur juga ya, bagi yang melawan fasis dari itu. Yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi Anda, kenapa kalau Jogja merdeka Anda harus ke Klaten? Apa yang menginspirasi Anda? Karena saya melihat bahwa kalau Pram itu bukan lagi milik Indonesia semata hari ini. Saya tidak mau misalnya bahwa Nietzsche itu bukan milik saya juga, karena kami adalah anak-anak bumi ya, anak dunia kalau saya. Jadi waktu di paspor nulis Indonesia pun sebenarnya saya tak rela. Mestinya saya tambahkan seperti katanya Ayu Tami ya, yang dengan sedih saya cinta. Saya tidak mau jadi orang Indonesia kalau boleh ya, apalagi tambah Jawa, Islam, segala macamnya. Saya adalah anak dunia, dan saya kalau menyambung dengan itu tadi, pembacaan Anda terhadap karya Pramudia, kenapa Anda harus ketika Jogja merdeka itu Anda harus, itu aja saya kira. Terima kasih. Di teruskan aja dulu empat supaya masih satu. Tidak ada sementara dulu. Ini banyak. Wah, berarti kalah sama kemarin. Kemarin semuanya nanya. Ini banyak tuh satu kafe. Terima kasih. Selamat siang. Saya Arca Yuri dari Pasda. Ya. Ya. Pasca kolonial. Ya, berkaitan dengan diskusi kita kali ini yaitu ideologi dan wawasan kebangsaan dalam karya-karya Pramutia Anantatur. Kalau memang karya-karya Pramutia Anantatur itu mengusung banyak tentang ideologi dan wawasan kebangsaan, menurut saya alangkah baiknya jika karya-karya ini kemudian dijadikan sebagai bahan ajar atau dimasukkan dalam kurikulum pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD sampai SMA. Terlepas dari ideologi ini politik yang terbentuk ya, kalau memang itu pure murni bernilai ideologi dan wawasan kebangsaan, saya kira ini perlu. Karena selama ini mungkin ideologi seperti ini dan wawasan kebangsaan yang berangkat dari karya-karya Pram itu hanya dipahami oleh masyarakat akademis, lebih khusus lagi yang mengambil berkonsentrasi di bidang sastra. Saya kira ini sesuatu yang bisa mengakomodasi nilai kebangsaan sejak dini bagi generasi muda jika hal ini dimasukkan dalam bahan ajar pendidikan tingkat SD sampai dengan SMA. Dan saya kurang tahu bagaimana mekanismenya, hanya ingin bagaimana pendapat Mas Rizal dan Mas Atariksa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Esit, saya dari Pasca juga. Saya pernah berdiskusi dengan waktu itu Pak Budi Dharma. Jadi, ya Pak Budi Dharma, kami berbicara mengenai waktu itu tentang hadiah Nobel sastra. Pertanyaan saya singkat saja sebenarnya. Apakah layak seorang Pramudia Anantatur mendapatkan hadiah Nobel? Nah, menurut Mas Rizal dan Antariksa, bagaimana? Ya, bidang fisika nggak apa ya, bidang sastra. Ya. Terima kasih, begitu saja. Tiga orang dulu, Pak ya. Ada dua tadi pertanyaan dari pasca kolonial ya. Ya, soal merdeka saya nggak bisa jawab ya, karena saya Betawi nggak bisa nggak minta merdeka. Walaupun tertindas dan yang paling merasakan kolonialisme yang sangat panjang itu kan, yang benar-benar dijajah mungkin 300 tahun itu ada dua, pertama orang Betawi, kedua orang Ambon. Ya, tapi kita tetap tidak minta merdeka. Jadi saya nggak jawab ini porsinya Mas Antariksa. Terus soal pelajaran sekolah. Sebenarnya Malaysia sudah menjadikan buku-buku Pram untuk bacaan wajib di sekolah-sekolah. Cuma persoalannya memang menurut saya belakangan ini, jangankan karya Pram, kita ini di sekolah sudah tidak ada yang baca karya sastra. Gak ada bacaan karya sastra. Jadi kalau ada misalnya persoalan siswa mengalami kekeringan jiwa gitu ya, dan kemudian galau gitu ya, itu karena mereka sebenarnya tidak diberi isi jiwanya begitu loh, dan ini sering di apa di tidak sering apa sering dilarikan masalahnya kepada bagaimana di sekolah tuh siswa itu tidak diperkenalkan pada pendidikan sastra. Dan kalau ada pelajaran bahasa Indonesia itu sekarang lebih pada kecenderungan kita terampil memilih. Pertama, pilihan ganda. Kedua, pilihan jodohnya yang paling tepat mana. Pilihan betul atau salah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya satu potret kenapa buku Pram itu menurut saya bukan tidak penting, tapi tidak diketahui. Kita tidak tahu harta kita itu apa. Ini yang paling mengerikan menurut saya. Generasi politisi kita sekarang ini itu tidak tahu warisan berharga kita itu apa. Ya. Karena mereka juga tidak ada yang membaca satupun. Jadi perbedaan politisi kita sekarang dengan politisi di tahun 60-an, 40-an, 30-an adalah mereka pembaca-pembaca yang istilahnya asal-usulan itu garang, pembaca buku yang garang begitu. Dan kalau kita tengok biografi atau biografi mereka-mereka yang terlibat dalam politik dan politik ya dan pergerakan kebangsaan itu rata-rata punya cerita tentang buku. Punya pengalaman yang sangat kuat dekat dengan buku. Saking dekatnya kita kasih contoh, Hatta itu bilang sama Rahmi Hatta, "Rahmi, maaf ya, waktu dia mau dijodohkan sama Soekarno, kamu itu hanya akan jadi istri kedua." Kaget sih Rahmi. Maksudnya, karena saya sudah punya istri pertama. Siapa? Buku-buku saya. Nah ini contoh, terus ada lagi contoh. Banyak dari mereka itu rela untuk tidak makan untuk bisa membeli buku. Tamalaka itu contoh misalnya ya. Tapi yang menarik adalah ketika mereka ini pada muda, mereka itu juga tukang solek. Bahkan kalau kita baca bukunya Rudolf Mrazek tuh tentang Engineer of Happyland itu menjelaskan bagaimana mereka itu persis kayak kita sekarang, semacam distro apa begitu, cari kaos apa, baju-baju yang paling avant-garde gitu ya, paling trendy begitu. Dia menyebut awal pergerakan nasional itu digerakkan oleh toko-toko yang sangat style, sangat dandy. Dan kalau teman-teman bisa lihat foto-fotonya itu akan kelihatan sekali. Soekarno itu kan udah kayak bintang sinetron kalau di foto-foto itu. Pakaiannya rapi, ganteng, senyumnya itu wah ya udah kayak apa gitu. Dan bukan hanya Soekarno, tapi mayoritas mereka semua adalah tukang soleh. Bahkan mereka rela untuk juga tidak makan selain untuk beli buku untuk mendapatkan penjahit yang terbaik. Bahkan ada beberapa yang sampai pergi ke Ryswick. Ryswick itu dulu sebutannya Franschhoek, perkampungan Prancis, tempat butik-butik di daerah Harmoni Jakarta kalau sekarang. Mereka rela untuk dapatkan penjahit yang terbaik kayak Ogier Preres itu yang di Surabaya juga, atau Aubin Marsé yang juga di Surabaya juga ada. Mereka pakainya dandy tapi pemikirannya itu keras dan radikal luar biasa. Jadi tidak ada pembatasan antara membaca dengan jarang dan mengekspresikan apa yang sudah dibaca itu dengan cara berpakaian yang sangat dandy dan stylish. Nah, cuma sekarang misalnya kita semakin dandy, semakin stylish, tapi semakin tidak membaca. Jadi kalau misalnya Mas bicara apakah buku Pram itu tidak bisa dijadikan bacaan wajib, wallahu a'lam bishawab. Saya lebih pesimis karena apa? Mereka juga sangat dandy, pakai hammer, pakai jaguar, tapi mereka terlalu senang main futsal. Saking senangnya main futsal, sayangnya nggak hati-hati, dengkulnya kena tackle geger otak. Nah jadi ini sebenarnya sesuatu yang ironi bagi kita. Kita mengalami apa yang disebut GERD dalam sekarang dalam arti luas. Kalau GERD itu hanya menemukan pada dunia pertanian, yang disebut involusi, bahwa kita bergerak maju, kita semakin modern, tapi hidup kita tidak berkualitas. Jadi kita tidak tahu warisan yang terpenting dari para pendiri bangsa ini apa. Warisan yang terpenting dari nenek moyang itu apa, kita nggak ngerti. Karena apa? Karena kita bukan masyarakat yang membaca. Dan menurut saya ini dikonstruksi sebenarnya. Ada satu riset yang bagus dari saya Siraisi, The Young Hero, tesis di Cornell ya, sudah diterjemahkan juga tentang bagaimana setelah Orde Baru berdiri itu salah satu yang pertama diserang adalah sekolah dan kurikulum dihancurkan agar produksi pemuda itu berhenti. Pabrik yang menghasilkan pemuda yang namanya sekolah itu hanya menghasilkan ABG dan bapak-bapak serta ibu-ibu. Jadi kita semua kehilangan daya kritis kalau Trump bilang pabrikisasi rakyat gitu. Nah ini yang menurut saya sebenarnya harapan kalau misalnya buku Trump dijadikan bahan pelajaran di sekolah, orang Betawi bilang bangun tidur, mimpi. Terus soal Nobel, kemarin Mas Antariksa, menurut saya, mendingan Mas Antariksa yang cerita aja, kemarin udah cerita dan cukup menarik, cuma saya mau menggariskan bahwa Nobel itu bukan sesuatu, itu juga proyek politik. Trump berkali-kali dicalonkan dan ada politik yang jelas di situ yang mungkin yang tidak memungkinkan dalam banyak kesempatan Trump bisa meraih Nobel. Yang pertama soal Kabupaten Jogja. Nah, saya tidak pernah mengatakan apa yang seperti Anda sebut terakhir. Tentu saja kita semua umat manusia, kita semua adalah warisan budaya dunia. Tapi konteks saya ketika mengatakan kalau Jogja memilih merdeka, gitu, saya pindah ke Klaten karena Klaten Jawa Tengah dan Jawa Tengah tidak menuntut merdeka. Klaten tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Artinya saya memilih daripada menjadi orang Jogja, saya memilih menjadi orang Indonesia. Konteksnya seperti itu. Saya kira hal semacam ini kan terjadi berkali-kali, bukan hanya Yogyakarta yang menuntut merdeka. Beberapa waktu sebelumnya, beberapa titik di Indonesia ini mereka menuntut merdeka. Menurut saya di tengah krisis hubungan antara pusat dan daerah, kayak juga terjadi tahun 50-an saya kira, ini justru momen menurut saya, momen untuk kita untuk mulai lagi bekerja. Karena menurut saya memerdekakan diri itu melarikan diri. Jadi menurut saya ini momen kita untuk bekerja, gitu ya, dengan gagasan Indonesia, bukan gagasan yang berbasis pulau, etnik, atau agama. Jadi poinnya saya kira ini titik yang baik, yang mengingatkan kita dengan keras gitu, untuk mulai bekerja, gitu ya. Itu soal Klaten Jogja, lantas soal buku Pram sebagai bahan ajar sudah dijelaskan ya. Iya sih, kita itu nggak baca. Kalau saya ingat, kalau saya masih SD sampai SMP, kita masih punya lah kewajiban membaca robohnya Surokami, karya-karya Balai Pustaka, itu kita masih baca kan. Pujangga Baru itu kita masih baca utuh. Tapi ketika saya mulai SMA, artinya akhir 80-an gitu, itu kan mulai ada terbitan-terbitan yang isinya sinopsis, ringkasan gitu, kita baca aja ringkasan gitu. Sekarang udah gak ada lagi karena udah ada yang namanya full tweet. Jadi isinya novel itu diringkas aja dalam seri tweet 1-14 atau 1-20 dan seolah-olah kita sudah membaca. Jadi memang saya setuju, kering betul, kita itu jiwanya kering betul. Karena kita tidak punya bahan untuk menghaluskan budi ya, saya kira itu kan kuncinya sastra. Kecerdasan dengan kehalusan budi itu berbeda sama sekali. Kita punya mungkin banyak orang cerdas, tapi tidak punya kehalusan budi. Nah di situ sastra penting. Caranya bagaimana saya tidak tahu. Saya kira itu terkait dengan politik perbukuan, politik kurikulum dan seterusnya. Tapi sebagai ide memang saya kira sekali lagi Mas, mari kita bekerja sekarang. Ini waktunya bekerja. Lantas soal Nobel, betul itu politik. Sangat politis tentu saja, meskipun itu ukuran yang penting di dalam sejarah dunia modern, saya kira itu ukuran yang penting, tapi itu sangat politis. Sama juga sekarang kalau kita lihat Prince Claus Award, salah satu penghargaan dari Eropa yang penting gitu, tahu-tahu ada kita gitu, ayo kami terima dapat Prince Claus Award gitu, setelah dia menulis Sama gitu misalnya, dan tidak punya background apapun, tahu-tahu ada dia dapat Prince Claus gitu. Itu kalau kita lihat politiknya itu juga sangat menarik gitu ya. Artinya ya boleh menghargai yang penting, tapi kita juga lihat politiknya. Yang disebut Rizal kemarin, Rizal sebenarnya juga tahu sama-sama. waktu kami diskusi di Jakarta di tempatnya Bu Tuti Herati, Bu Tuti Herati cerita gitu, selama berkali-kali kan Pram dinobatkan sebagai salah satu calon penerima Nobel, dan Tuti Herati adalah salah satu orang Indonesia yang secara berkala itu mendapat surat dari panitia Nobel untuk mencalonkan siapa sih kira-kira penulis yang cocok. Gitu. Tuti Herati menyebut Pram, gitu, mencalonkan Pram untuk menerima itu. Dan yang marah-marah waktu itu adalah Gunawan Muhammad. Yeah. Itu ceritanya Tuti Herati. Jadi dia ditegur oleh Gunawan Muhammad karena dia mencalonkan Pram gitu, untuk menerima itu. Jadi sangat politis. Jadi betul yang dikatakan Rizal, gitu. Saya sendiri secara pribadi saya menganggap sangat layak. Saya sendiri secara pribadi mengatakan sangat layak, gitu. Tetapi kenapa dia tidak bisa memperoleh itu? Demikian juga ada puluhan penulis di dunia, gitu, yang mungkin jauh lebih penting dari penerima Nobel selama ini tidak pernah bisa menerima Nobel karena alasan politis, saya kira. Gitu, Mas. Baik, masih ada waktu kita, silakan. Yang ingin mengajukan pertanyaan yang satu. Selamat sore Bapak-Bapak. Ini Anna dari China. Terus Anna lagi S2 di Pasta. Oke. Semoga Anda bisa mengerti bahasa Indonesia saya. Pertama, bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Dalam 1920-an, buku-buku yang terbit di dalam bahasa Melayu itu kebanyakan ditulis oleh etnis Tionghoa, yang kebanyakan teorinya tentang nasionalisme atau merdeka. Setelah itu, lagu bangsa Indo, kalau tidak salah, di pertama disajikan di koran Simpo. Simpo itu diselenggarakan oleh etnis Tionghoa, kalau tidak salah. Terus menurut Pak Leo Suryadinata, mungkin sudah tahu semua, bahwa sampai sekarang etnis diskriminasi tentang orang etnis Tionghoa masih dijalani di Indonesia. Terus sekarang seiring dengan perkembangan masyarakat, China dengan Indonesia banyak perkembangan. Sampai sekarang ada etnis pusat bahasa Mandarin yang terjadi di Indonesia, ada 6 yang ada di Jakarta, Pontianak, Malang, dan Bandung. Kalau nggak salah yang lain jangan lupa. Terus pertanyaan saya adalah, sekarang banyak orang yang menanyakan identitas etnis Tionghoa, di mana mereka, nasionalismenya mereka sampai di mana? Dan oleh karena itu mereka ditanyain apakah belajar bahasa Mandarin itu sebagai membelajar bahasa asing. Dan mereka ditanyakan pembelajaran bahasa Mandarin itu apakah akan mendorong mereka semakin tidak nasionalisme. Ya. Terus pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Anda terhadap hubungan pembelajaran bahasa dan nasionalisme Indonesia, terutama bagi etnis Tionghoa. Terima kasih, Pak. Masih yang terdapat. Baik, selamat sore. Nama saya Iskandar. Dari saya bukan dari UNER. Saya dari Universitas Bhinneka Kusuma. Oh, menarik diskusi ini menurut saya. Dan saya pun sepakat sama ketua pemateri ketika Pram dikatakan sebagai seorang sejarawan sekaligus sastrawan besar yang kita harus akui. Singkat saja pertanyaan saya. Ketika Pram mengiyakan, ketika dia harus masuk dalam lekra pada waktu itu, yang notabene-nya lekra ini sadar atau tidak Pram pada waktu itu, adalah underground dari partai komunis. Pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi yang sebenarnya kenapa Pram harus masuk lekra, gitu kan? Apakah memang dia memilih harus menjadi seorang politisi seperti Bung Karno ketika dia berbicara tentang nasional tadi? Singkat itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. silakan dijawab. Ini kok pada dapat di baik di tengah-tengah seri bukan ini nomnya keluar jangan berisik nom keluar aja tapi nggak usah berisik. Pertanyaan dari Ana soal hubungan belajar apa bahasa dan identitas Tionghoa atau identitas Cina. Saya tidak mendalami topik itu secara khusus, tapi kurang lebih kalau kita melihat kepada sejarah di Indonesia, di Hindia, di tahun akhir abad 19 sampai awal abad 20, posisi nasionalisme kelompok etnis Tionghoa ini kan juga beragam, gitu ya. Ada yang mau menjadi bagian dari Indonesia, tetapi juga ada yang merasa nation-nya sebenarnya adalah di Cina daratan, gitu. Nah, saya kira sampai saya yakin, gitu ya, sampai sekarang itu masih terjadi, gitu. Tetapi penting bagi saya kira apapun gagasan dia tentang nation, gitu, ketika dia bekerja di sini, dia hidup, tinggal, bekerja di sini, gitu, dia punya tugas-tugas untuk tanah ini, gitu ya. Dia punya tugas-tugas, saya kira. Secara moral saya bisa menyatakannya seperti itu. Dia punya tugas-tugas untuk bangsa ini, gitu. Nah, lantas pertanyaan apa hubungannya belajar, gitu ya, bahasa Cina? Saya kira bagaimanapun mungkin kita bisa membandingkannya dengan belajar bahasa Arab ya, gitu ya. Belajar bahasa Arab bagaimanapun itu disebut belajar bahasa asing. Belajar bahasa Cina juga disebut sebagai belajar bahasa asing, gitu ya. Semata-mata saya kira karena alasan yang sederhana, ada bangsa atau negara lain yang menggunakan bahasa itu. Kita tidak menyebut belajar bahasa Jawa atau belajar bahasa Sunda sebagai belajar bahasa asing, tetapi belajar bahasa daerah. Semata-mata karena tidak ada bangsa atau negara lain yang menggunakan itu, gitu ya. Saya kira kalau tidak ada bangsa atau negara lain yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Arab, gitu, mungkin kita akan menyebut bahasa Cina sebagai bahasa daerah, gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan nation, gitu ya, pembentukan gagasan kita tentang bangsa? Saya kira pada masa sekarang ini, gitu ya, kita belajar bahasa apapun kan sebenarnya pertama-tama untuk kepentingan praktis, gitu ya. Orang belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab itu untuk kepentingan-kepentingan praktis sekarang ini, gitu ya. Di era ya karena secara ekonomi Cina lebih kuat karena itu kita butuh belajar bahasa Cina, gitu ya. Kalau belajar Arab itu katanya lebih beriman mungkin, tapi itu juga termasuk alasan praktis saya kira. Itu alasan yang sangat praktis, gitu ya. Nah, di luar daripada itu, gitu ya, saya kira yang justru sangat mendesak itu kok belajar bahasa Indonesia ya. Kita itu menganggap selama ini itu lebih penting belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina dan seterusnya, tapi kita mulai lupa belajar bahasa Indonesia. Sekarang ini kalau kita lihat anak-anak muda itu mereka lebih terampil berbahasa. Bukan hanya anak muda sih, kita juga ya, yang usia-usia kita ini itu lebih terampil berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Itu mengerikan saya kira. Itu saya sangat ngeri gitu. Karena kalau sekarang kita kuliah S2 harus punya syarat TOEFL atau IELTS sekian gitu ya. Kalau mau ke Prancis harus lulus DELF dengan nilai sekian dan seterusnya. Tetapi seharusnya menurut saya perlu ada sertifikasi bahasa Indonesia justru. Karena bahasa mahasiswa kita, saya tahu bagaimana mahasiswa menulis, apalagi dosen menulis. Bahasa pejabat kita, gitu, bahasa Indonesia pejabat kita, mahasiswa kita, pelajar kita, dosen-dosen kita luar biasa buruk. Itu luar biasa buruk. Saya kira penting, gitu. Tentu saja bahasa Inggris penting demi soal-soal ini itu, kita bahasa Indonesia luar biasa penting. Saya yakin kalau kita mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, gitu ya, eksplorasinya dengan baik dalam bentuk karya sastra maupun tulisan-tulisan non sastra, saya kira gagasan bangsa itu tumbuh sih di situ. Saya bukan ahli bahasa, tapi saya yakin seperti itu ya. Sekarang kemampuan berbahasa kita, berbahasa Indonesia itu luar biasa menurun. Jadi saya menganggap pertama-tama justru yang mendesak bahasa Indonesia itu harus kita kembali lagi ke situ, lalu baru bahasa-bahasa yang lain, gitu ya, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris dan seterusnya. Lalu soal pertanyaan Mas Iskandar, ya betul ya Mas Iskandar ya namanya ya. Saya kira ada banyak soal kalau kita mau mengatakan lepra, lepra itu ada bo PKI. Wah itu sudah para sejarawan sudah berdebat lama kali, enggak benar itu, enggak ada bukti tertulis dan seterusnya kan. Tapi pendeknya oke, kita pending dulu itu ya soal itu, karena itu soal yang juga lumayan pelik ya, hubungan lepra dengan PKI itu lumayan pelik. Tapi tadi Rizal sudah mengingatkan soal kesamaan ideologi. Saya kira kata-kata itu jauh lebih menjelaskan ya. Hubungan dia secara struktural itu bagaimana kita lupakan dulu, tetapi memang ada kesamaan ideologi, gitu ya, antara PKI, Lekra dan Soekarno dan Pram. Saya kira itu kesamaan. Alasannya pertama-tama saya kira kalau Pram itu alasannya pertama-tama kesamaan ideologi. Ya, itu memang jauh lebih sama. Kalau kita mau kenapa kok Lekra bukan Les Bumi misalnya, kalau kita melihat ideologinya memang Lekra lebih dekat dengan Pram, gitu ya. Itu alasan ideologis. Nah, tentu saja kita bisa bergerak ke soal-soal yang lain, alasan yang praktis ya. Saya tidak mengatakan yang praktis itu non ideologis ya, tapi yang saya maksud praktis itu misalnya tadi yang saya ceritakan ya, yang kita di dalam ilmu humaniora itu menyebutnya sebagai kekuasaan gitu. Kekuasaan itu kan praktis, tetapi juga ada unsur ideologisnya ya. Itu kita termasuk di dalamnya apa yang kita sebut sebagai modal kultural. Misalnya akses kepada fasilitas, akses kepada beasiswa, akses kepada ini itu, dan akses kepada wacana dan seterusnya. Saya kira memang perlu juga itu dikaji lebih jauh. Gitu. Tapi saya yakin yang prinsipil, gitu, yang prinsipil itu soal kesamaan ideologi. Begitu Mas Iskandar dari UPK. Ya ini yang soal Tiongkok, saya ingin menambahkan saja bahwa memang orang Tiongkok ini punya kategori, dan kategorinya itu dibentuk oleh kekuasaan dan juga ada sistem pengetahuan. Politik pengetahuan yang dibentuk oleh kekuasaan itu sendiri. Bahwa kita tahu di dalam sejarah Indonesia, politik kekuasaan pertama yang membuat orang Tionghoa itu orang lain, dan seperti digambarkan oleh Pram dalam buku Hoa Kio, itu adalah kekuasaan kolonial. Kita harus ingat bahwa yang menelurkan pertama istilah Chinese Kuasti, masalah Tionghoa itu adalah kekuasaan kolonial. Dan kita sering salah tangkap seolah-olah ada favoritisme kekuasaan kolonial terhadap masyarakat Cina. Padahal orang-orang Cina itu juga dianggap oleh kekuasaan kolonial sebuah kejahatan. Bahkan setelah sistem tanah paksa, itu orang-orang Tionghoa itu dibatasi geraknya karena dianggap membahayakan keselamatan orang pribumi. Jadi sebenarnya kekuasaan kolonial ini memusuhi siapa saja sebenarnya. Bukan hanya apa orang non Cina gitu, tapi juga. Nah ini yang kalau pernah baca buku Ong Ho Kang, riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, itu dijelaskan. Dan kalau kita baca Pram Hoa Kio itu juga menjelaskan, kalau Pram bahasanya puitis sekali, bahwa orang Tionghoa itu bukan darah yang asing di dalam tubuh Indonesia, tapi telah diasingkan oleh sebuah sistem politik pengetahuan yang sangat panjang. Dan Ong itu menambahkan juga bahwa dia menjelaskan itu sudah tidak ada persoalan batas antara orang Tionghoa dengan orang pribumi, karena sudah tidak ada orang Tionghoa, karena mereka tidak bawa perempuan ketika kesini. Mereka itu datang tanpa perempuan dan kemudian berkawin-mawin dengan masyarakat lokal dan melahirkan kelompok peranakan yang langsung tidak bisa berbahasa apa negeri leluhurnya lagi. Bahkan dalam beberapa peristiwa politik, misalnya peristiwa 1740 Chinese Trouble itu dijelaskan bahwa kaisar Cina itu menganggap orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia yang terlibat dalam pemberontakan itu, ketika Pan In Hoc kirim surat, Guru Jenderal Pan In Hoc kirim surat meminta maaf karena dia akan merusak hubungan dagang dengan negeri Cina, itu Kaisar Cina dengan enaknya ngomong itu anak-anak yang uhal, yang durhaka, yang tidak punya penghormatan terhadap tradisi leluhur, abu, lupa abu istilah orang Betawi, lupa leluhur gitu. Nah, kemudian ini juga menurut saya apa? Ini satu potret sebenarnya bahwa mereka itu bukan orang Cina lagi. Mereka itu sudah dianggap penduduk dari Nusantara begitu. Nah, ini yang kemudian dihilangkan, dan kita harus ingat sebenarnya politik segregasi sosial kekuasaan kolonial itulah yang kemudian ditantang sama dan memunculkan satu gerakan masyarakat Tionghoa pada awal abad ke-20 untuk mendirikan Tionghoa Huaiquan. Nah, Tionghoa Huaiquan inilah yang kemudian punya orientasi-orientasi ketionghoaan dengan Simpo yang ingin kembali ke negeri induk. Tapi kemudian juga kita harus ingat, ini bukan tidak memiliki penyeimbang. Kemudian ada kelompok lain yang mengingatkan bahwa mereka itu bagian dari nation Indonesia. Nah, ini kilas balik secara historis bagaimana sebenarnya Chinese Kwasti itu kemudian juga direproduksi oleh Orde Baru melalui satu biro di Angkatan Darat setelah peristiwa tahun 65, karena orang Tionghoa itu dianggap setan, bagian dari tradisi komunis yang terlibat dalam peristiwa 65. Dan kemudian mereka mulai memperkenalkan apa yang disebut masalah orang Cina, yang sebenarnya itu terjemahan dari Chinese sekuastinya kekuasaan kolonial. Nah, disinilah ada pemaksaan ganti nama, penghentian semua yang berbau afinitas budaya Tionghoa, bahkan yang sebenarnya bukan kebudayaan Cina lagi karena merupakan hasil interaksi banyak kultur gitu. Mereka dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merupakan buah interaksi budaya dan terekspresikan dalam proyek-proyek kesenian dan kebudayaan, misalnya Cap Gome, Tahun Baru, Cincia begitu, yang sebenarnya tidak dikenal lagi. Di sini mereka ada antar bandeng, nyari bandeng misalnya nggak ada gitu. Mereka sembahyang pakai sayur sambal godok gitu, di sana nggak ada gitu. Jadi ini sebenarnya satu proyek apartheid, ini sebenarnya proyek pengetahuan politik, pengetahuan kekuasaan yang terus dilanggengkan. Dan memang Ong Ho Kam sendiri menyebut bahwa ini memang disengaja agar istilahnya Romo Sindu itu scapegoat ya, kambing hitam gitu, agar ada kambing hitam kalau ada peristiwa-peristiwa politik dan gangguan ekonomi itu bisa disalahkan karena orang Cinanya bekerja. Dan orang Cinanya pun menjadi binatang ekonomi juga karena memang dipaksa oleh Orde Baru, karena memang mereka perlu mesin untuk pemerasan. Jadi Orde Baru ini kan seolah-olah mereka nggak korup, mereka jujur, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau mereka perlu duit, mereka meras dari Cina-Cina ini, dari orang-orang Tionghoa, pengusaha-pengusaha Cina ini, untuk biayai hidup yang mewah, untuk kapal gitu. Ini potret yang menarik. Nah, kalau pertanyaannya ke soal bahasa, sebenarnya seperti saya sebut tadi, orang Tionghoa sendiri sudah merumuskan satu bentuk bahasa di tiap daerah di mana mereka datang di Indonesia. Kalau yang di Medan itu mengembangkan satu budaya bahasa Tionghoa peranakan Medan yang khas sekali berbeda dengan Tionghoa peranakan di Jawa, berbeda dengan Tionghoa peranakan di Jakarta, berbeda dengan di Surabaya, berbeda dengan di Manado. Dan kekayaan itu menurut saya tersimpul dalam apa yang dikumpulkan oleh Pram dalam cerita-cerita yang disebut kesusastraan Melayu Tionghoa itu. kepuasan yang dihilangkan yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari proses pembentukan nation Indonesia, punya peran dalam pembentukan nation Indonesia, karena mereka banyak sekali menyumbang struktur bahasa. Dan menurut saya, kalau tadi misalnya Anda bisa bicara tentang betapa tidak mengasihkan dan tidak enak berbahasa Indonesia ala Foglexter ya, ala Balai Pustaka, bahasa Melayu tinggi itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ejaan yang disempurnakan, kita merasa sebenarnya lebih akrab dengan bahasa yang dihilangkan yang disebut Pram ada di dalam kesusastraan Melayu Tionghoa itu, yang sudah sangat kaya diksinya, kaya perbendaharaan katanya, dan merupakan satu proyek identitas bersama. Tidak ada lagi Tionghoa, tidak ada lagi Indo-Portugis, Indo-Belanda, tidak ada lagi Jawa gitu. Mereka sudah ketemu di dalam satu pengungkapan dan sikap bahasa tentang satu komunitas yang dibayangkan bersama. Nah, kita pernah dapat studi juga di tahun 60-an yang menarik dari Ben Anderson, dari penghilang, menurut saya ini bagian dari proyek penghilangan bahasa kita bersama sebenarnya. Dia bilang bahasa Indonesia itu berkembang ke dua arah, satu ke arah moko, satu ke arah kromo, satu ke arah elitisasi, satu ke arah kerakyatan. Yang elit ini tumbuh sebagai bahasa apa, ejaan yang disempurnakan. Yang moko ini bahasa Melayu pas peranakan gitu, dialek Jakarta. Dan sekarang masalahnya kita bukan hanya kehilangan identitas kita bersama bahasa itu. Mungkin karena itu Ben Anderson dalam persuratan, nulis kolom, sekarang sudah mulai pakai bahasa Melayu pasar gitu, gak pakai bahasa Indonesia. Ini pemberontakan personal seperti Om berhenti merokok kretek ketika Tommy diberi hak monopoli BPPC gitu. Nah, kita bukan hanya kehilangan bahasa identitas bersama, tapi juga kita sekarang sudah tiba pada kita itu tidak mengerti yang saya sebut tadi warisan yang sangat berharga dalam bentuk bahasa. Kita coba bayangkan di sekolah, bukan hanya di sekolah dasar, bahkan di tingkat taman kanak-kanak, anak-anak kita sekarang itu sudah berbahasa Inggris. Dan kita tidak bisa membayangkan betapa banyak bahasa ibu kita, bahasa daerah kasarnya sebutannya, bahasa ibu kita, mother tongue kita itu mengalami erosi yang luar biasa. Dan itu karena anak-anak kita memang tidak diperkenalkan lagi dengan bahasa ibu, yang harusnya menurut saya sebelum dikenalkan oleh bahasa Indonesia, dikenalkan lebih dulu di sekolah dasar oleh bahasa ibunya masing-masing. Memang ada perundang-undangan yang melihat persoalan ini dan kemudian menelurkan di Sisdiknas yang di dalamnya pentingnya apa muatan lokal. Tapi muatan lokal itu adanya diisi mayoritas oleh pengajaran bahasa Inggris. Jadi sekarang saya penerbit, saya mengalami satu masalah yang rumit, bahwa mudah sekali menemukan orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya excellent, tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya mau ngomong apakah ini ada kaitannya dengan nasionalisme Indonesia. Dalam konteks sekarang, karena kita disorientasi, ini jadi bermasalah. Karena ada ketidaksadaran politik pendidikan nasional, politik bahasa nasional, bagaimana sebenarnya kita semakin terasing dari apa yang membuat kita menjadi Indonesia. Dalam konteks ini saya pikir mempelajari bahasa Tionghoa di sekolah dasar di SMP menjadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya di dalam konteks ini menurut saya. Soal Pramda dan Lekram bisa jadi diskusi panjang ya. Tapi saya cuma mau menjelaskan bahwa ada bukunya Ibu Savitri dan di situ ada pengantar dari teman dekat dari Pram, Ayi Prosi, yang menjelaskan faktor-faktor personal kenapa Pram kemudian istilahnya Bu ini malah terjebak dalam politik kiri, politik komunis Indonesia. Tapi kita terlalu mengecilkan Pram yang sangat kokoh keras kepala kalau kita bicara seperti itu menurut saya. Dan selain persoalan-persoalan personal itu, kita harus ingat bahwa Pram itu sudah menyadari sesuatu sebelum dia bertemu dengan intelektual-intelektual kiri di tahun pertengahan tahun 1950-an. Mungkin ada orang bilang Trump didekati oleh AS Data dan intelektual rumus, dan kemudian dikasih proyek menerjemahkan buku Maksud Gorki Ibunda. Kemudian kita juga dengar Trump dikasih kayak sekarang anggota DPRD jalan-jalan begitu kan ke luar negeri mengunjungi Cina. Tapi menurut saya Trump sebelum itu sudah punya pikiran sendiri dan punya jawaban sendiri yang membuat Trump ini dua persoalan di dalam Lekrak, bahkan di dalam PKI. Mungkin Pram juga orang yang akan segera dihabisi kalau PKI menjadi partai mapan. Ini karena apa? Karena Pram sendiri sering bermasalah dengan pemikiran dan garis partai. Misalnya soal yang sangat jelas asal-usul Indonesia, di mana Aidit dalam bukunya apa? Revolusi apa? Itu biro saya lupa. Itu sama dengan partai-partai yang lain dan sama dengan kepercayaan sejarah yang lain bahwa asal-usulnya itu pada perkumpulan Budi Utomo yang sangat konservatif. Ini persoalan apa buat Pram, belum persoalan-persoalan yang lain sekali, misalnya bagaimana Pram itu suka nge-nyek elit-elit partai yang sebenarnya bodoh, mungkin dia pikir hanya Yoto yang pintar begitu ya. Itu juga Pram ini benar-benar persoalan, karena itu mungkin Pram itu betul kalau dibilang apa ideologi Pak Pram, dia ngomong ya Pramisme. Ya Pram adalah dirinya sendiri, dan Pram itu seperti Samin menurut saya, keras kepala. Dan ya itu menurut saya Pak, Pram itu ya bukan ideologi apapun, dia adalah dirinya sendiri. Kesimpulan ya Pak, ya. Tidak ideologi apapun, tepuk tangan. Saya kira itu kesimpulannya. Jadi Pram itu tidak termasuk ideologi apapun, dan mungkin seperti yang sering dikatakan kalau diwawancara sendiri, Pram selalu mengatakan saya ini mencintai keadilan, mencintai kerakyatan, mencintai Indonesia tentunya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu, bagaimanapun juga Pram pasti menulis berangkat dari masyarakatnya, berangkat dari Blora, sekitar Cepu, berangkat pengalamannya dari Jakarta, dan tentu berangkat dari keindonesiaannya. Hal ini yang selama ini tampaknya memang agak dikubur oleh Orba, oleh Pak Harto, yang bolak-balik dimasukkan dalam penjara. Tapi bersyukurlah, karena itulah mungkin di penjara itu lahir karya-karya besar yang bisa kita nikmati. Terima kasih pada Pak Rizal, Pak Rizal.